Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa Kipmi TV yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dan berjumpa bersama dalam rangkaian acara talk show Kipmi bersama para dokter yang ada di Kipmi. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita membahas tema yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita ketahui pada saat ini, yaitu tentang permasalahan COVID-19, di mana COVID-19 ini merebak lagi ya, dan bagaimana kita harus menyikapinya dan hal-hal penting apa yang harus kita ketahui. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan menghadirkan tiga pembicara yang insya Allah sangat kompeten di bidangnya dari sisi keilmuan dan juga berpengalaman langsung terjun di lapangan berhadapan dengan pasien dan juga melakukan pemeriksaan, melakukan pengambilan sampel, sehingga sudah tidak diragukan lagi baik dari sisi ilmu, dari sisi keilmuan maupun sisi pengalaman di lapangan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan dengarkan penyampaian yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya ini, tidak asing lagi, Dr. Rahinul Bahrain, MSc SPPK. Beliau adalah dokter lulusan dari UGM dan sekarang beliau juga bertugas di sebagai penanggung jawab ya di laboratorium COVID. Dan pada kesempatan pagi hari ini mungkin beliau nanti akan lebih banyak membahas permasalahan tentang vaksinasi dan berbagai macam hoax ya yang berkaitan dengan masalah vaksin, agar kita semuanya memahami betul bagaimana pentingnya vaksin ini. Saya kira untuk mempersingkat waktu, yang kami hormati Dr. Rahinul Bahrain, kami persilahkan, waktunya 20 menit. Silakan Dr. Rai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amabad. Ya, baik para pemirsa sekalian, para pendengar, kaum muslimin dan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini kita akan sama-sama membahas ya, apa sebab COVID merebak, beberapa isu, beberapa informasi yang perlu kita ketahui agar kita bisa bersama-sama berjuang ya melawan COVID, terutama di negeri kita tercinta Indonesia. Dan tentu saja ini ada dua poin yang saya tekankan sebagai awal, yaitu yang pertama tentunya kita perlu kembali kepada ahlinya. Jadi kita bertanya kepada ahlinya ya, apapun tentang isu, tentang informasi, kita perlu kembali kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kemudian yang kedua yang perlu kita tekankan sekali lagi bahwasanya untuk COVID ini, wabah ini adalah perjuangan kita bersama. Perjuangan kita bersama di mana kita semua elemen masyarakat, baik dari pemerintah, rakyat, dai, ulama, orang-orang yang terpelajar, dan siapapun itu, ini sebenarnya tugas kita bersama-sama ya untuk mencegah terjadinya penularan COVID, ya, kasusnya melonjak. Dan yang perlu ditekankan, hendaknya kita tidak perlu saling menyalahkan. Ya, misalnya kita menyalahkan ya karena pemerintah jadi begini, begini, begini, pemerintahnya saja begitu. Ya, kemudian rakyat, pemerintah juga tidak bisa juga menyalahkan rakyat misalnya, tidak bisa diatur, tidak bisa apa. Ya, disuruh mudik malah pada mudik, tidak mematuhi prokes kesehatan. Jadi intinya yang perlu kita tekankan adalah kita tidak perlu lagi saling mencari kambing hitam dan tidak perlu menjadikan alasan atau hujah gitu ya, pemerintahnya aja kayak gitu ya, rakyatnya saja kayak begitu ya, ya saya juga begitu ah gitu ya. Pemerintahnya saja melanggar prokes ya, saya juga ah begitu. Nah, tentu ini adalah tindakan yang tidak bijaksana ya. Kita tetap sama-sama ya, sama-sama menasihati, tawasau sabil haq wa tawasau sabil sabr. Ya. Ya, itu ada beberapa poin ya. Baik, untuk 20 menit ke depan ya, jadi saya rasa waktu cukup ringkas dan saya akan menyampaikan beberapa hal dan saya berusaha meringkas poin-poinnya saja. Jadi ini ya, dan di sini materi akan dibagi ya, karena spesialisasi saya adalah di bidang patologi klinik di bagian laboratorium. Saya akan berbicara beberapa hal tentang informasi terkait dengan hal-hal di laboratorium, terutama diagnostik ya, diagnosis dari COVID ini. Kita punya banyak hal-hal penting di sini tentang pemeriksaan PCR, tentang pemeriksaan antigen, pemeriksaan antibody, ya demikian juga yang sedang hangat nilai CT itu apa, ya dan banyak sekali berita-berita yang menyebar di luar dan berbagai macam versi dan insya Allah kita akan sampaikan di sini, saya usahakan sampaikan dengan bahasa-bahasa mudah. Ya sebenarnya ini adalah pelajaran terutama PCR ya tentang genetik, tentang gen itu terus terang termasuk pelajaran yang cukup rumit bagi sebagian orang dan kita usahakan sampaikan dengan bahasa yang mudah dan bisa dipahami oleh masyarakat awam ya. Ya baik, mudah-mudahan waktunya cukup 20 menit. Ya, dan ini insya Allah kita sama-sama tahu kasusnya sudah meningkat, merebak dan terakhir saya baca sudah di angka 20 ya, 20 ribu. Dan ini ya saat ini di mana-mana ya, di mana-mana tutup ya, baik IGD, rumah sakit dan ditambah lagi stok oksigen menipis. Ya, berita-berita memberitakan bahwasanya oksigen menipis dan sebagainya. Ini bukan diatur, bukan di apa, tetapi memang rumah sakit oksigennya sudah sangat menipis sekali karena pas membludak ya. Sebenarnya kalau tidak melanggar aturan atau apa begitu, saya ingin share gambar-gambar sebenarnya, gambar-gambar keadaan di ruang UGD yang ini dikirim oleh teman-teman langsung ya, bagaimana UGD penuh ya, mohon maaf juga ya, di lorong-lorong ada yang meninggal ditaruh ya, kemudian penuh, kemudian bangsal-bangsal penuh juga, dan semuanya sangat butuh dengan oksigen. Ya, sangat butuh dengan oksigen. Jadi sekiranya ini tidak melanggar etika gitu ya, etika kita sebarkan gambar-gambar tersebut ya. Tapi cukup beritanya saja. Dan sekali lagi ini bukan menakut-nakuti ya. Jadi ini kita bukan menakut-nakuti. Ya, perhatikan beda antara memperingatkan agar waspada dengan menakut-nakuti. Ya ini sudah terjadi ya, sebagaimana dengan gunung meletus ya, kita bilang hati-hati, jangan di sana, bahaya, itu bukan nakut-nakutin ya, tetapi supaya waspada ya, kita tidak menakut-nakutin supaya waspada dan semua kegiatan tidak ditutup total ya, tidak tutup total, tetap bisa beraktivitas, hanya saja jumlahnya terbatas. Tetapi yang perlu diperhatikan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena setiap orang butuh bekerja, butuh uang, butuh dana, butuh kehidupan. Intinya bagaimanapun anggapan mungkin teman-teman sekalian ya. Bahkan ada teman-teman yang percaya dengan konspirasi ya, bagaimanapun ya silakan ya. Kita dari tenaga medis hanya bisa memberikan edukasi saja, baik ke pemerintah maupun ke rakyat. Dua-duanya kita beri edukasi, karena pemerintah juga tidak semuanya punya basic di bidang medis. Jadi kita pun tetap ya, kita berusaha memberikan edukasi baik ke pemerintah maupun ke rakyat. Dan kita hanya bisa mengedukasi, kita tidak bisa memaksa ya. Kita hanya bisa memberikan edukasi agar tetap patuhi protokol kesehatan. Dan tidak mungkin semua kegiatan dilarang total, nggak mungkin. Intinya itu saja ya, kita sekali lagi memperingatkan waspada, berbeda dengan menakut-nakuti. Ini agar waspada saja, jangan apapun teori konspirasinya misalnya, tolong jangan ajak orang lain agar tidak mematuhi protokol kesehatan. Ya, tetap protokol kesehatan, ya terutama maskernya, dan kita hanya bisa memberikan edukasi saja seperti itu ya, dan ini nyata. Dan tentunya ketika ada yang sudah kena ya, sudah kena positif begitu, sudah positif, kita pun nggak nakut-nakutin ya, tetapi dimotivasi terus ya, ada yang sembuh ya, tenang, sabar, mendekatkan diri kepada Allah selama masa isolasi, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak muhasabah, tentu begitu. Jadi ini bukan menakut, sekali lagi kita bukan menakut-nakuti, ini kita memberikan peringatan agar waspada. Dan ini terjadi, dan saya rasa teman-teman di kota-kota besar bisa melihat langsung ya bagaimana UGD sekitar demikian. Dan ini tetap kita edukasi ke masyarakat agar tetap jaga protokol kesehatan setelah vaksin ya. Ya, kenapa demikian? Karena memang vaksin pertama tidak menjamin 100% melindungi. Ya, tetapi sekali begitu melindungi dia memberikan antibodi. Nah, kenapa setelah vaksin masih ada yang bisa kena? Kenapa? Karena memang vaksin tidak melindungi 100% dan tetapi kalaupun kena ya itu gejala klinisnya lebih ringan. Dan ini terbukti ya, terbukti insya Allah kita di lapangan terbukti. Dan kenapa juga tetap jaga protokol kesehatan setelah vaksin? Karena cakupan vaksin masih sangat rendah. Cakupan vaksin masih sangat rendah di Indonesia. Kalau kita berbicara ideal, 90% ke atas sudah divaksin. Nah, Indonesia ini mohon maaf, jauh dari ideal. Kita belum vaksin, sehingga masih bisa menularkan. Ya, dan kalau sehingga ada berita-berita menyebar, kalau memang sudah divaksin masih menular, ngapain divaksin? Ya, jawabannya tentu bukan begitu mikirnya ya. Artinya ataupun ada yang mengatakan yang sudah vaksin aja kena gitu ya, ngapain divaksin ya? Ya, jawabannya bukan begitu ya. Kalau kita memakai logika, yang divaksin saja bisa kena, apalagi yang tidak divaksin gitu kan. Begitu logikanya, seperti itu. Ya, dan ada antibodi ya lebih baik daripada tidak punya antibodi sama sekali. Saya ulangi, ada antibodi untuk melawan virus lebih baik daripada tidak ada antibodi sama sekali. Setengah antibodi lebih baik, atau dalam kaidah fikih kita sebutkan ma la yudrokulluh la yutrokjulluh ya, apabila tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya ya, seperti itu. Nah, ini juga ya kenapa harus vaksin, ini kita jelaskan, karena tujuan vaksin tadi yaitu adanya herd immunity, imunitas kelompok. Ya, imunitas kelompok. Oleh karena itu, tujuan vaksin itu bukan hanya memberikan kekebalan secara individu. Ya, jadi bukan hanya memberikan kekebalan secara individu, tetapi juga memberikan kekebalan secara kelompok. Ya, nah kita perhatikan gambar di sini ya. Ya, jadi kalau dia kalau banyak seperti ini, maka virusnya tidak bisa pindah ke sana, tidak bisa pindah ke sini, tidak bisa ke sana. Ya, artinya tidak bisa pimpong ke sana ke sini. Akhirnya dia berhenti di situ. Ya. Apalagi oleh orang kalau banyak seperti itu. Nah, oleh karena itu beberapa negara-negara besar itu mewajibkan vaksin. Bahkan ada yang ada yang agak keras begitu, seperti beberapa negara Arab Saudi, Australia, Singapura, ya beberapa negara itu kalau tidak vaksin anaknya tidak boleh sekolah. Ini jadi aturan negara. Ya, jadi aturan negara ya, syarat mendaftarkan sekolah harus membawa kartu vaksin lengkap seperti itu. Ya, nah dan ini gambarnya seperti ini ya. Jadi kalau dia divaksin ya, kalau ini dia gampang menular ya, menampak menular. Tetapi kalau sudah ada antibodi maka yang merah-merah ini bisa terlindungi dengan herd immunity, terlindungi dengan imunitas kelompok ya, dan tidak bisa masuk seperti itu. Ya, dan ini adalah kesepakatan ya. Ini kesepakatan dari ahli seluruh dunia seperti itu. Tentu ini tidak benar. Nah, ini yang kita jelaskan tadi ya tentang vaksin. Jadi memang vaksin tidak ada yang bisa menjamin 100%. Ya, bahkan sampai ada yang bertanya kenapa perusahaan vaksin tidak menjamin gitu ya. Ya, jawabannya sama, kenapa perusahaan helm enggak menjamin gitu ya. Kenapa perusahaan helm enggak menjamin gitu ya. Dan masih bisa kena, tapi gejalanya tidak terlalu parah. Dan juga orang-orang tua dulu juga mengatakan demikian ya. Awal-awal dulu sosialisasi pakai helm di masyarakat susah. Awal-awal dulu. Ya, sosialisasi pakai helm itu susah di masyarakat. Kenapa? Buat apa sih pakai helm? Ya, buat apa pakai helm? Oh, itu nggak ada kok, aman-aman saja. Ya, nggak ada kok yang tabrakan gitu ya. Biasa aja, kenapa harus pakai helm? Nggak ada yang tabrakan. Ya, itu kemarin sudah pakai helm masih kok geger otak. Jadi buat apa pakai helm? Ya, sama gitu, kurang lebih sama isu-isunya. Dan dimanapun juga, orang yang cerdas pasti sedia payung sebelum hujan. Dimana-mana begitu. Ya, jadi kurang lebih sama ya. Jadi analoginya vaksin dengan helm sama, dan demikian juga sosialisasi helm awal-awal susah juga begitu ya, susah ya, seperti itu. Ya, dan ini sebagai gambaran ya, para ulama-ulama vaksin ya, sebelah kiri itu Syekh Sudais ya, Imam Masjidil Haram, insya Allah semua kaum muslimin mengenal beliau. Ya, dan sebelahnya Syekh Soleh Fauzan, ulama sepuh Saudi, dan beliau punya banyak murid-murid di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ini ulama-ulama vaksin semuanya. Ya, dan sehingga artinya tidak benar ya kalau informasi yang menyebar vaksin ini adalah konspirasi Amerika dan Yahudi menghancurkan umat Islam. Atau sekarang yang menyebar lagi, vaksin ini konspirasi komunis ya, karena berasal dari Cina ya, konspirasi komunis katanya lagi ya. Ataupun sekarang vaksin ini dikuasai Bill Gates ya. Jadi apa ya, terlalu banyak isu yang menyebar, ini yang benar yang mana begitu ya. Tapi memang kita akui banyak sekali menyebar, dan mohon maaf sekali lagi, ini membawa-bawa nama agama dengan informasi yang tidak tepat, bawa-bawa agama. Intinya vaksin menghancurkan umat Islam, vaksin menghancurkan umat Islam, yaitu didengung-dengungkan terus ya, padahal ulama-ulama itu divaksin semuanya ya, ya divaksin ulama, divaksin ulama. Sehingga saya ingin bertanya ya, saya ingin bertanya, kalau memang ya, kalau memang istilahnya mengatakan vaksin ini menghancurkan umat Islam ya, kemudian wabah ini sudah disetting untuk menghancurkan umat Islam atau bagaimana, sampai sekarang tolong datangkan fatwa ulama atau perkataan ulama yang mengatakan vaksin itu bahaya, vaksin itu menghancurkan umat Islam, dan vaksin itu konspirasi ya. Jadi ini saya minta tolong ya, minta tolong bagi teman-teman sekalian ya, tolong datangkan ya, karena kalau ini menghancurkan umat Islam, pasti ulama nggak akan diam. Saya ulangi, kalau memang vaksin ini menghancurkan umat Islam, ulama tidak akan diam. Tetapi sekarang saya minta tolong ya, datangkan saja satu fatwa atau keterangan ulama yang mengatakan vaksin itu konspirasi menghancurkan umat Islam. Kemudian ulama yang mengatakan vaksin itu bahaya, seperti itu. Ya, vaksin itu bahaya. Tolong datangkan ulama, fatwa ulama dunia. Tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada bahkan fatwa-fatwa ulama, baik fatwa ulama dan fatwa dewan fatwa lembaga dunia seperti Majma' Fikil Islami, kemudian Lajnah Daimah, itu mereka justru fatwanya yang ada malah mendukung vaksin ya, kemudian memfatwakan mubah ya, dan bahkan memotivasi kaum muslimin agar vaksin. Justru yang fatwa yang ada tuh itu gitu loh. Ya. Bahkan MUI saja ya, MUI fatwanya Sinovac itu mubah. Kemudian fatwanya terhadap AstraZeneca, walaupun ini juga ada pembahasan panjang, walaupun mengatakan haram, tetapi MUI pun tetap tetap memotivasi agar vaksin. Silakan vaksin karena darurat. Dan MUI tidak mengatakan bahaya. MUI juga tidak mengatakan ini vaksin ini konspirasi menghancurkan umat Islam. Jadi sekali lagi ini saya tekankan, karena ini adalah isu yang berkembang di masyarakat Indonesia, vaksin menghancurkan umat Islam, vaksin konspirasi, melumpuhkan generasi Islam, dan itu ada di buku-buku, dan di buku-buku yang mengatasnamakan Islam, di buku-buku dan majalah-majalah yang mengatakan Islam dan beredar. Ya, dan ini saya minta tolong sekali lagi, datangkan fatwa ulama. Siapa sih ulama yang bilang vaksin bahaya, vaksin itu menghancurkan umat Islam, sekali lagi. Nah, demikian juga ketika kita memberikan gambar tadi ya, fatwa ulama sudah, kemudian ulama-ulama yang vaksin sangat banyak, termasuk ustadz-ustadz di Indonesia sangat banyak yang melakukan vaksin. Nah, ketika kita mengatakan gambar tadi, maka muncul semacam kecurigaan-kecurigaan ya. Kecurigaan-kecurigaan yang terus-menerus ya. Contohnya tadi ya, kita kasih gambar vaksin Syekh Sudais ya, Imam Masjidil Haram. Ya, dan kita dan saya rasa seluruh kaum muslimin mencintai Syekh Sudais gitu ya. Ilmuwankah, siapakah gitu ya, ahli kesehatan. Nah, ketika kita kasih gambar itu muncul pertanyaan, vaksinnya Saudi kan beda dengan Indonesia. Ya, jawabannya hampir sama. Ya, cuma bedanya di Sinovac aja. Ya, Saudi pakai AstraZeneca, kita pun pakai AstraZeneca. Ya, jadi sekarang sudah hampir sama, cuma beda Sinovac. Dan perlu diketahui, vaksin anak-anak Saudi diimpor dari Indonesia. Ya, diimpor dari Indonesia. Jadi apa namanya, Bio Farma, BUMN itu ya. BUMN ada di Bandung. Kalau mau datangin gampang gitu. Ya, itu Bio Farma ini perusahaan vaksin terbesar di dunia. Dan dia pun, dan kita pun ekspor ke beberapa negara Timur Tengah dan Asia Tenggara. Salah satunya Saudi. Jadi beberapa vaksin Saudi justru pakai vaksin buatan Indonesia. Kemudian ada yang bertanya lagi, terus muncul pertanyaan. Jadi tipe-tipe, ini mohon maaf ya, tipe-tipe konspirasi itu yang nanya-nanya terus. Gimana kalau gini? Gimana kalau gini? Gimana? Kita tanya gimana kalau begini gitu ya. Ya, makanya saya sangat pingin ya, saya sangat ingin mereka juga sama membuat seperti kita ini, kemudian menjawab pertanyaan kita gitu. Jadi saya sangat ingin ya mereka itu buat apa, buat webinar seperti ini, tampil gitu, nggak hanya di belakang ya, di belakang akun-akun majhul, akun-akun yang tidak ini. Kemudian saya pengen bertanya banyak gitu loh. Ya kalau kita siap, kita tanya jawab semuanya. Ya, dan ini pemerintah dan BUMN kita ekspor. Lalu kenapa kita banyak impor seperti MR, COVID ya? Karena kita belum ada teknologi untuk mengembangkan. Tapi secara umum kita ekspor, kita harus bangga ya, BUMN kita tuh mengimpor, mengekspor terbesar di dunia. Kemudian ada pertanyaan, kenapa pilih vaksin Cina? Indonesia pilih utama Sinovac karena suhu penyimpanan. Ya, suhu penyimpanan, ya suhu penyimpanannya itu sekitar 2 sampai 8 derajat. Jadi hanya butuh kulkas. Nah, harusnya kita kayak Saudi dong, pilih Pfizer. Ya, karena Pfizer tuh di bawah, penyimpanannya di bawah 80 derajat. Ya, jadi kenapa Indonesia memilih vaksin Cina, Sinovac sebagai utama? Karena cukup disimpan 2 sampai 8 derajat. Cukup disimpan di kulkas aja. Jadi kalau kita mau pilih Pfizer dan kita gunakan seluruh Indonesia, kita harus pilih, kita harus beli lemari esnya juga, minus 80 derajat. Dan ini lemari es yang sangat mahal. Ya, hanya ada satu, hanya sedikit. Ya, dan itu harus disebar seluruh Indonesia di pulau-pulau, pulau-pulau kecil dan sebagainya. Seperti itu. Demikian juga Saudi itu kan pimpinannya amanah gitu ya. Di Indonesia kan tahu sendiri katanya. Ya, jawabannya ya artinya vaksin tetap sama. Dan sekali lagi saya perlu tekankan, ini perhatikan, tidak percaya dengan pemerintah, tidak percaya atau kecewa dengan pemerintah berbeda dengan tidak percaya dengan wabah. Jadi jangan disamakan, jangan jadi satu paket. Saya ulangi, tidak percaya atau kecewa dengan pemerintah berbeda dengan tidak percaya dengan wabah atau COVID. Ini berbeda. Ya, jadi contohnya itu kan COVID itu di Indonesia, di Saudi mah enak ya, pemerintah amanah. Di Indonesia tahu sendiri ya apa namanya, dana bansos COVID aja dikorupsi ya. Jadi sekali lagi saya selalu tekankan berbeda antara konspirasi bisnis dan konspirasi sains. Itu dua yang hal berbeda. Dan biasanya teman-teman pencinta konspirasi mencampur aduk kan. Konspirasi bisnis dan sains beda. Kalau konspirasi bisnis di mana-mana ada. Jadi orang yang memanfaatkan bencana untuk mengeruk keuntungan, korupsi, kemudian dan sebagainya itu ada. Ya, tapi apakah bencananya nggak ada? Contoh misalnya apa namanya? Contoh kemarin misalnya di Lombok ya, di Lombok sini gempa. Itu dana Lombok itu ada apa namanya? Dana gempa ada yang korupsi, sudah ketangkap. Ya, tapi sekarang apakah gempanya nggak ada? Apakah bencananya nggak ada? Ini dua hal yang beda. Konspirasi bisnis memanfaatkan wabah untuk korupsi, untuk mengeruk keuntungan itu memang ada, di mana-mana ada. Tetapi berbeda dengan, jangan disambungkan dengan konspirasi sains di mana seluruh seluruh ilmuwan itu sepakat bohong. Itu enggak ada konspirasi sains di mana seluruh ilmuwan sepakat. Contohnya di bidang saya ini banyak tuduhan macam-macam tentang PCR. Ya, dimulai dari PCR itu enggak valid, ya PCR ya apa namanya, nanti saya jelaskan gitu ya, itu enggak benar. Ya, artinya kalau bilang pemeriksaan PCR enggak valid, itu berarti ada jutaan ilmuwan seluruh dunia itu sama kompak bohong, dan semuanya enggak ada yang kritis, semuanya manut-manut aja dibohongin gitu. Seperti itu tidak benar. Ya, demikian juga banyaklah alasannya. Satu lagi alasan, jadi begitu ya, runtutan pertanyaan atau bahasa bahasa kasarnya tuduhan-tuduhan. Ya, inilah tuduhan selanjutnya, sejak kapan Saudi jadi hujah gitu ya? Saudi kan anti Amerika gitu. Padahal ya ulama-ulama negeri lain juga divaksin, ulama Mesir, ulama ini semua juga divaksin begitu ya. Ya baik. Demikian. Nah ini terkait dengan swab ya. Ini saya ingin jawab ya, tes swab. Ini kan bagian saya ya, dan ya ini kerjaan saya tiap hari ya, ekstraksi ini sampai kemudian memverifikasi itu tugas saya sehari-hari. Ya tes ya dengan berbagai macam komplikasinya, ribet ya, kita mendeteksi gen, ya ada gen ini, kemudian tidak hanya itu, kita pun kadang-kadang perlu menyesuaikan dengan kondisi klinis dan kita perlu melihat kurvanya, sigmoid dan sebagainya. Ya kemudian tes swab tidak valid ya, ini tentu tidak benar. Tes swab dilakukan di seluruh dunia, seluruh ilmuwan. Ya, kalau menuduh ada konspirasi sains, tadi saya sudah jelaskan, berarti ada jutaan ilmuwan seluruh dunia itu sepakat bohong. Sepakat bohong, dan tidak ada satupun yang valid. Tidak ada satupun yang kritis, jadi sepakat bohong. Ya, ilmuwan sepakat bohong semuanya. Tentu ini enggak benar. Ya, tidak benar seperti itu. Ya, kemudian ada juga mengatakan, nah ini yang terbaru juga nih, tes PCR tidak bisa mendeteksi varian virus. Ini enggak benar. Itu tidak benar. Menyebar ini buat apa? Tes PCR. Jadi mohon maaf ya, tuduhan-tuduhan selalu datang. Ya, tuduhan-tuduhan. Jadi dari bersama jalannya waktu tuduhan-tuduhan. Jadi dan juga teman-teman yang pecinta konspirasi seperti itu hit and run. Hit and run ya. Ya, jadi hit and run. Mereka posting setelah dijawab hilang. Ya, posting di kemudian para ahli memberikan keterangan hilang dan terus begitu. Setiap ada kejadian dibahas, bahas, bahas dan ini tidak akan berhenti-berhenti dari sejak awal. Ya, dan selalu kita jawab seperti itu. Hanya saja ya, di mana-mana itu yang namanya suatu hal yang kontroversi lebih cepat menyebar daripada klarifikasi. Ya. Jadi saya ulangi, sesuatu hal yang kontroversi atau melawan arus lebih cepat menyebar daripada daripada penjelasannya seperti itu, atau dalam bahasa Arab disebut dalam ungkapan bahasa Arab khalif tu'raf. Ya, kamu buat pernyataan mainstream, kamu akan terkenal dan itu yang lebih menyebar. Dan ini banyak terjadi di berita-berita tentang COVID ya. Ya, di mana sesuatu yang dia itu keluar dari kaedahnya akan lebih menyebar. Banyak sekali kalau kita sebutkan ya, dimulai dari ini, dimulai dari pemisahan VCR ini banyak ya, jadi yang menyebar. Padahal itu dalam ilmu hadis disebut dengan pendapat yang syadz, ya tentu tidak diterima. Dan tes PCR tidak bisa mendeteksi varian virus, tentu tidak benar ya. Kenapa? Karena varian virus itu kebanyakan terjadi pada bagian protein protein spike atau disebut dengan protein S ya. Jadi kalau kita ada gambar virus ya, itu protein S itu bagian luarnya tempat dia akan masuk, tempat dia menancapkan ya, menancapkan kepada inangnya nanti ya. Memang banyak modifikasinya di protein S-nya itu supaya mereka gampang masuk. Nah sedangkan tes PCR kita mendeteksi gen-gen ya, dan terutama pistes, terutama di Indonesia ya, dari berbagai macam reagen, berbagai macam reagen PCR di Indonesia ya, itu kita utamanya mendeteksi gen mendeteksi protein atau gen selain S. Jadi kita bisa mendeteksi protein N, helika, CRDEP dan sebagainya. Nah, sehingga karena mutasinya adalah S. Ya, dan kita tidak mendeteksi S, kita mendeteksi yang lain. Maka Indonesia ini. Dan tentunya kalau membahas ini pembahasan yang panjang ya, tapi cukup itu aja insya Allah. Ya, nah sedang ya. Kemudian demikian juga dengan di COVID kan ya, insya Allah tidak. Kalau memang hasilnya positif, kita keluarkan positif di laboratorium. Kalau memang positif, kita keluarkan positif. Tidak pernah kita ini ya. Dan sekali lagi kalau memang mau di COVID kan. Saya membayangkan bakal banyak yang berbohong nanti. Harus banyak, satu rumah sakit harus kompak berbohong semua. Dimulai dari labnya, ya, di situ ada petugasnya, ada verifikasi dan itu harus bohong semua. Ya, kemudian juga dokter yang merawat, yang menandatangan, beberapa dokter itu juga sepakat tanda tangan, kita bohong yuk gitu ya. Demikian juga perawat, kita bohong yuk ya. Manajemen juga kita bohong yuk begitu. Jadi saya membayangkan satu rumah sakit harus sepakat dia membohong, harus bohong dulu begitu. Ya, oke. Okay. Ya, nah ini yang banyak menyebar ya, banyak sekali menyebar ya. Misalnya kayak dulu, saya ingat banget ya, Seperti itu ya. Jadi katanya pepaya sama kambing dites swab aja positif gitu ya. Ya, jadi swab itu enggak valid katanya seperti itu. Nah, kalau pepaya sama kambing saja di swab positif ya, apalagi mohon manusia. Izin dokter Rai, waktunya 2 menit lagi ya. Ya Allah, 2 menit lagi ya, enggak apa-apa ya. Ya, oke, enggak apa-apa. Jadi ini ya, jadi intinya teman-teman hotel, jadi kenapa banyak kasus ya? Kenapa banyak kasus, merebak kasus? Ya ini gara-gara kambing sama pepaya di swab aja PCR-nya positif ya, makanya banyak kasus begitu. Ya tentu ini nggak benar gitu ya. Yang menyebabkan kasus meningkat ya karena prokes tidak ditaati. Ya bukan juga karena vaksin ya. Jadi ada juga yang menyebar gara-gara vaksin kasus menyebar dan gara-gara vaksin mutasi meningkat. Bukan karena vaksin ya, karena kalau kita jelaskan secara logika, vaksin itu ya adalah virus yang mati ataupun virus yang dilemahkan. Ya, dan setelah itu dia enggak nular lagi. Ya, jadi bagaimana bisa anggaplah dia berubah di situ, tapi dia enggak akan keluar. Jadi bagaimana dia bisa keluar dan apa? Dia keluar dan nularkan gitu. Enggak bisa. Jadi bukan karena vaksin gitu ya. Ini secara logika gampang banget dipikirkan. Itu tapi varian meningkat, kemudian kasus meningkat itu karena tidak mentaati prokes. Dan ini OTG pengen saya jelaskan ya, tapi ya kurang lebih ya. Nah ini terakhir mungkin ya, terakhir Dr. Oke ya. Ya ini dan permisalan yang paling mudah menggambarkan adalah antara wabah COVID dengan rokok. Itu permisalan ya, bukan artinya menyamakan dengan total. Tadi saya di slide sebelumnya saya jelaskan tentang OTG ya, memang ibaratnya penyakit COVID ini memang ada istilahnya OTG atau bahasa kita namanya adalah carrier ya, ada carrier gitu istilahnya. Jadi ada beberapa orang memang gitu sifat infeksi virus memang begitu. Ya memang bukan hanya pada COVID, ya pada hepatitis B juga demikian. Ada orang yang di dalam tubuhnya bawa virus, tapi dia nggak punya gejala apa-apa. Ya saya rasa teman-teman pahamnya hepatitis B. Jadi dia di tubuhnya ada virus hepatitis B, tapi dia nggak punya gejala. Ya, karena memang beda-beda setiap orang. Nah, demikian juga COVID, sifatnya COVID begitu. Ya, demikian juga demam. Mohon maaf, tadi putus sedikit. Kita lanjutkan sedikit, nggak apa-apa, nih, Dokter Oki? Ya, ya, silakan deh. Sebagai penutup, Dokter, silakan. Terakhir ini aja. Terakhir ini tentang rokok, orang nanggung sedikit ya. Oke, kita lanjutkan rokok. Jadi tadi mohon maaf terputus sedikit, biasa nggak stabil internet. Ya, jadi sama seperti rokok. Ya, ada yang mengatakan rokok bahaya. Nggak pernah tuh kita lihat orang yang sakit. Katanya rokok bikin kanker, kemudian rokok bikin impoten, rokok bikin sesek, ya paru-paru rusak. Nggak pernah bohong itu, saya nggak pernah lihat. Ya itu cuma ditakut-takutin sama dokter aja katanya. Nah itu bohong semua. Jawabannya ya memang tidak pernah lihat. Kenapa? Karena kalau orang sakit dia ke dokter, nggak ada yang curhat ke masyarakat. Ya sebagaimana ada orang yang dia bilang langsung ke saya nih, ngomong langsung ke saya, dok saya impoten, nggak bisa, mohon maaf ya, nggak bisa sama sekali ini ya, tidak bisa tegak sama sekali saya impoten. Kenapa? Saya terus terang aja perokok berat, saya sehari habis 2 bungkus, ngomong langsung ke saya. Nah yang seperti ini itu tentu nggak kelihatan ke masyarakat ya, impoten menyebabkan apa, paru-parunya bolong rusak, itu nggak ada yang terus terang ke masyarakat. Tetapi mereka adanya di rumah sakit karena mereka curhat ke rumah sakit. Nah, demikian juga dengan COVID. Ya, yang ringan-ringan tuh di masyarakat. Ya, yang ringan, yang apa, yang jalan-jalan, yang apa, yang isolasi mandiri di masyarakat, itu semuanya ke masyarakat. Tapi yang parah-parah ke rumah sakit sama ke dokter. Kurang lebih seperti itu, sama seperti rokok. Yang datang ke kita paru-paru sudah bolong, yang datang ke kita aduh dok baru naik tangga ini, yang datang ke kita dengan kanker. Ya, demikian juga ada tuh yang perokok berat malah kuat main bola daripada yang enggak ngerokok gitu ya. Seperti itu. Ada yang enggak ngerokok, ya dia ngerokok lebih kuat main bola daripada yang enggak ngerokok. Berarti kan ngerokok memperkuat main bola gitu kan. Nah, tentu ini logika enggak benar seperti itu. Jadi testimoni-testimoni seperti ini tidak bisa jadi alasan. Ini pendapat yang syas bahasanya. Demikian juga ada tuh anak yang tidak divaksin lebih sehat dan lebih pintar daripada yang divaksin. Tentu pengalaman-pengalaman ini tidak benar. Ya, atau pendapat saya sudah ngerokok kurang lebih 60 tahun. Dokter yang bilang rokok bahaya duluan mati daripada saya. Sudah mati dia tuh. Rokok yang dokter yang bilang rokok bahaya duluan mati. Saya sudah 60 tahun rokok enggak apa-apa. Padahal ya perutnya ini enggak bisa jadi alasan. Kemudian yang terakhir, vaksin sudah ada fatwa halal. Ya, semua ulama sudah ada. Saya terjemahkan banyak fatwa halal ulama dari berbagai dunia. Ulama menganjurkan juga ya targib ulama untuk vaksin ada. Kemudian demikian juga jaminan keamanan dari BPOM sudah ada. Demikian. Nah, sedangkan rokok gitu ya, fatwa halal tidak ada, anjuran ulama enggak ada, jaminan keamanan enggak ada. Tapi masih saja gitu ya. Mohon maaf ada oknum ngerokok. Gitu ya. Mana gimana vaksin halal apa enggak? Kalau haram haram saya enggak mau gitu ya. Seperti itu. Ya, mungkin demikian ya permisalannya. Demikian ya, Dokter Oke, mohon maaf agak lolos sedikit ya. Demikian ya insyaallah. Ya, terima kasih jazakallahu khairan Dr. Raihanul Bahrain atas penjelasannya, ini sangat mencerahkan kita semua ya. Ini berhubung Dr. Raihan ada acara setelah ini, tapi ini ada pertanyaan yang masuk Dr. Raihan, mungkin dijawab ya 2 menit saja ini. Ya, boleh, ya, boleh. Ya, ada boleh. Satu pertanyaan ya, 1A dan 1B. Bukan satu ini. Ya. Yang pertama, apa sebab kasus COVID meningkat tajam padahal sudah dilakukan vaksin. Kemudian yang kedua, teman-teman saya itu tidak mau divaksin. Alasannya sudah pernah terkena COVID. Bagaimana itu, Dok? Mohon jawabannya, Satrihan. Terima kasih. Ya, baik ya. Jadi kalau apa tadi kita jelaskan, kenapa kok meningkat padahal sudah divaksin? Jawaban yang pertama, ya vaksin memang tidak melindungi 100%. Jadi walaupun sudah divaksin masih kena. Hanya saja kalau sudah kena itu teman-teman melihat di klinis, nanti Dr. Rio yang bisa jelaskan mungkin di klinis, itu gejalanya lebih ringan daripada yang belum divaksin. Ya sama seperti kita pakai helm ya, kita pakai helm kemudian kepala kita terbentur aspal. Ya tetap bisa geger otak ringan. Ya tapi setidaknya enggak lecet apa enggak pecah ya. Tetap dia tetap orang yang pakai helm itu geger ada geger otak ringan minimal gitu ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah karena cakupan vaksin di Indonesia sangat rendah. Ya, jauh dari kata ideal, belum selesai. Itu yang kemudian yang ketiga karena setelah vaksin belum menjaga prokes gitu ya. Tentu ini bukan itu alasannya, bukan karena vaksin. Ya, kemudian yang kedua sudah kena COVID enggak mau vaksin ya. Jawabannya tetap harus vaksin ya. Anjurannya adalah setelah terkena COVID atau penyintas COVID itu bisa melakukan vaksin 3 bulan. 3 bulan setelah terkena. Kenapa setelah 3 bulan? Karena setelah 3 bulan titer antibodinya sudah hilang atau sudah sangat rendah sehingga masih bisa kena. Seperti itu. 3 bulan. Dan ini saya buktikan sendiri karena saya di rumah sakit juga sebagai penanggung jawab plasma konvalens. Ya, dan setiap orang yang mendonor kita akan periksa. Jadi semua yang mendonor tuh kita akan periksa ininya, kita akan periksa titernya dulu. Kalau titernya tinggi bisa memberikan plasmanya, tapi kalau rendah kita enggak ambil karena percuma. Jadi kita ini tugas saya setiap di rumah sakit ya, memeriksakan titer antibody ya bagi orang yang pernah kena. Nah, rata-rata yang kalau sudah masuk 3 bulan gitu ya, itu titer antibodinya rendah. Ya, bahkan pernah yang ada temennya 6 bulan yang lalu kena, kita tes dengan tes antibody secara kualitatif. Ini bukan kuantitatif ya, artinya kualitatif ada apa enggak gitu. Kita tes sudah enggak ada. 6 bulan sudah enggak ada sama sekali antibodinya. Nah, sehingga teman-teman penyintas tetap vaksin ya, tetap vaksin setelah 3 bulan seperti itu. Ya, mungkin demikian, mungkin ya Dr. Oke ya, insyaallah. Ya, terima kasih Dr. Raihan. Jawabannya sangat jelas sekali ya. Jadi bisa kita simpulkan dari apa yang disampaikan oleh beliau bahwasanya vaksin memang sesuatu yang sangat penting ya untuk melindungi baik pribadi dan yang lebih penting lagi adalah untuk melindungi secara komunitas karena nanti akan membentuk suatu herd community ya atau kekebalan kelompok, kekebalan komunitas. Dan tadi mengenai yang sudah COVID, kemudian apakah perlu divaksin? Tentu saja masih perlu, tapi nanti tetap perlu dikomunikasikan dengan petugas kesehatan setempat, karena nanti harus ada kriteria tertentu, masalah waktu, dan lain sebagainya. Ya, Toib, ini sangat menarik sekali. Terima kasih Dr. Raihan telah bergabung bersama kami, dan mungkin beliau akan izin karena ada acara selanjutnya setelah ini. Tapi kita masih punya dua pembicara menarik lainnya. Kita langsung saja kepada pembicara yang kedua. Ini sangat menarik juga, yaitu nanti beliau akan menjelaskan tentang yang lagi ramai nih, disebut-sebut ada mutasi virus begitu ya, varian virus yang baru begitu. Nah, ini beliau sangat pakar sekali di bidangnya, yaitu Dr. Muhammad Saifuddin Hakim, MSc PhD. Pendidikan beliau yang terakhir menyelesaikan program doktor dalam bidang virologi ya. Jadi memang sangat sesuai dan sangat kompeten ya di Erasmus University Belanda. Penelitian beliau tentang vaksin juga cukup banyak, termasuk beliau ikut mengembangkan genus ya sebagai salah satu deteksi COVID, dan juga publikasi-publikasi ilmiah beliau internasional yang berkaitan dengan masalah molekular epidemiologi, kemudian masalah vaksin, itu sangat banyak. Saya kira sangat kompeten sekali. Ya, langsung saja kita beri kesempatan kepada Dr. Muhammad Saifuddin Hakim, MSc PhD. Waktu 20 menit, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar ya suaranya? Ya, sudah dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau tadi banyak terkait Dr. Ray membahas banyak terkait vaksin, konspirasi, dan lain-lain, mungkin bagian saya lebih banyak menceritakan tentang bagaimanakah pengalaman kami ketika yang bekerja di laboratorium COVID sejak awal pandemi, sejak awal April 2020 ya, dan sampai sekarang selain pelayanan kita juga ada penelitian terutama untuk deteksi-deteksi varian, dan itu yang nanti akan saya sampaikan dan saya sharing sedikit. Jadi ini evolusi virus yang sangat menarik sebenarnya bagi saya sendiri. Jadi virus itu, apalagi virus SARS-CoV-2 itu adalah virus RNA, itu sangat dinamis ya. Jadi kalau ada seseorang itu diinfeksi oleh satu jenis ya virus SARS-CoV-2 ya, di sini saya bilang original, saya kasih warna biru, maka ketika dia masuk bereplikasi di dalam tubuh itu akan anakannya itu akan bermacam-macam, tidak identik 100%. Mesti ada perbedaan-perbedaan yang itu disebabkan oleh mutasi virus yang di sini saya gambarkan dengan virus yang berwarna merah, coklat, hijau, dan lain-lain. Nah, di antara virus-virus anakan tersebut yang tidak identik, itu pasti ada satu atau dua itu yang lebih dominan, yang lebih kuat. Dalam bahasa kita itu adalah fitness. Jadi virus yang memiliki fitness yang lebih tinggi, itu artinya dia mungkin lebih mudah menular, dia lebih cepat untuk menularnya, dia lebih pinter untuk menghindari sistem imunitas, dia lebih pinter untuk menghindari vaksin dan lain-lain. Dan virus-virus yang memiliki fitness yang lebih besar inilah yang nanti akan lebih dominan. Jadi ini adalah dunia rimbanya virus ya, kalau saya bahasa awamkan ya. Jadi virus anakan virus yang kuat itu akan menyingkirkan, akan menghabisi virus-virus lain yang lebih lemah. Nah, sejak awal pandemi kita berusaha untuk mendeteksi adanya mutasi-mutasi ini. Jadi ini adalah publikasi dari kelompok penelitian kami di UGM ya, yang berusaha untuk mengidentifikasi mutasi-mutasi yang virus yang ada di Jogja dan juga yang ada di Jawa Tengah ya. Nah, sehingga kemudian ini adalah 4 pasien pertama yang kita publikasi ya, kita lakukan whole genome sequencing, tidak hanya PCR. Jadi kalau whole genome sequencing itu kita berusaha untuk mengurutkan huruf-huruf tadi ya, materi genetik dari virus yang sampai berapa ya, 30.000 huruf ya, kemudian kita bisa mendeteksi mutasinya di sini ya. Ini bahkan pada awal-awal wabah ya, itu sudah kita pada sampel tanggal 16 Mei ya, pada pasien keempat ini kita sudah bisa mendeteksi adanya mutasi virus. Kemudian juga pada pasien-pasien yang lain kita bisa mendeteksi ya mutasi-mutasi virusnya ini yang sangat banyak terjadi ya, baik itu di protein spike, baik di protein NS3 dan sebagainya. Nah, yang paling menarik adalah kita juga mendeteksi adanya cluster di keluarga. Jadi di Jogja ini juga banyak sekali klaster keluarga yang juga bahkan sampai meninggal dunia. Ini adalah klaster pertama yang kita investigasi ya, yang yang qadarullah dua orang di keluarga tersebut itu meninggal dunia, ya. Dan kita lihat di sini, ya, klaster keluarga ini muncul dari pasien 1.1, kemudian menular ke pasien 1.2, dan kemudian pasien 1.3 di satu keluarga yang sama. Dan qadarullah yang setelah menular tersebut, ya, di 1.2 dan pasien 1.3 ini meninggal. Di kelompok yang lain, ya, ada pasien 2.1 menularkan ke satu keluarga yang lain 2.2, tetapi dua semua pasien ini sembuh dari COVID, ya. Dan nah, kemudian kita lakukan sequencing virusnya, maka ini adalah virus yang identik, artinya virus yang tadi menular di satu keluarga tersebut, ya, itu adalah virus yang mirip yang atau yang identik, artinya berasal dari satu penularan yang sama. Jadi ini untuk penelitian-penelitian semacam ini, ya, itu jawaban buat orang-orang, ya, yang menganggap itu di-COVID-kan, yang menganggap itu sengaja di-COVID-kan supaya membuat situasi itu mencekam dan lain-lain, ya. Jadi kita lakukan pendekatan secara ilmiah, kita jawab dengan publikasi bahwa kita tidak hanya memeriksa itu dengan PCR, bahkan kita periksa dengan teknologi yang lebih tinggi lagi, yaitu dengan whole genome sequencing, dan kita dapatkan virus yang identik, ya. Jadi antara virus yang tadi menular ke klaster pertama, ke keluarga, anggota keluarga yang lain, itu adalah virus yang identik, dan ini bisa dilihat dari pohon kekerabatan virus semacam ini, ya. Ini adalah virus-virus yang identik. Nah, kalau kita melihat mutasi virus, sebetulnya mutasi virus itu efeknya macam-macam, ya. Ada yang efeknya beneficial, ya. Beneficial itu adalah efek yang menguntungkan untuk virus, ya. Entah itu virusnya menjadi lebih cepat menular, ya, lebih tahan terhadap obat antivirus, lebih tahan terhadap vaksin, ya. Kemudian bisa menginfeksi lebih banyak jenis hewan atau tumbuhan, misalnya kalau itu adalah virus tumbuhan dan lain-lain. Tetapi ada juga efek yang netral. Netral itu artinya tidak ada efek yang merugikan atau menguntungkan. Jadi efeknya sama. Nah, sebagian besar sebetulnya mutasi virus itu adalah efek yang merugikan. Jadi virusnya itu menjadi mati, menjadi lebih loyo, atau ya yang seterusnya. Jadi kalau kita melihat di mana posisi dari SARS-CoV-2, ya, itu sesuai dengan fitness-nya. Jadi kemungkinan masih di sini sekarang ini, ya. Jadi suatu virus itu yang paling puncak di sini, ya, yang paling atas ini, ketika dia itu udah fitness-nya itu udah puncak sekali, maka kalau ada mutasi itu malah sebagian besar itu adalah mutasi yang merugikan. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, kalau virus SARS-CoV-2 itu posisinya kemungkinan besar masih di sini, ya. Fitness-nya itu masih pertengahan, ya. Sehingga masih ada ruang untuk mutasi-mutasi yang sifatnya menguntungkan untuk si virus. Nah, itulah yang kemudian muncul varian yang baru, ya. Jadi ketika masih ada ruang untuk mutasi-mutasi yang menguntungkan untuk kehidupan virus itu sendiri, maka disitulah kemudian muncul varian-varian yang baru. Nah, ini adalah data dari pemerintah UK, ya, di Inggris sana, bagaimana mereka itu secara masif, ya, melakukan whole genome sequencing untuk mendeteksi varian yang beredar. Dan tadi saya bilang ini adalah dunia rimbanya virus, ya, di mana pada bulan Desember sampai bulan Mei itu sebetulnya yang paling perkasa itu adalah varian Alpha atau B117. Tapi kita lihat sekarang, data sekarang per akhir Mei sampai Juni, ya, dominasi keperkasaan varian Alpha itu sudah digeser, ya, dengan varian yang baru yang warnanya biru di sini, ya, ini adalah varian Delta. Yang inilah yang kemudian sampai masuk heboh ke Indonesia, macam-macam. Jadi inilah yang salah satu contoh bagaimana negara maju, negara kecil, tetapi kapasitas testingnya itu besar sekali, ya, di UK sana itu. Saat ini sudah bisa melakukan sequencing 400 ribu lebih virus SARS-CoV-2 dibandingkan dengan Indonesia yang saat ini masih di angka sekitar 2 ribuan. Ya, sekarang kita melakukan whole genome sequencing itu baru sekitar 2000-an negara kita luas dibandingkan dengan UK yang negara lebih jauh lebih kecil, tetapi kapasitas case sequencingnya sampai saat ini itu sudah lebih dari 400.000 kasus yang ada di sana. Nah, dari varian-varian yang ada itu di CDC sendiri itu kemudian membedakan, ya, ada varian itu disebut sebagai VOI. Ya, varian itu disebut sebagai VOI jika suatu varian ini muncul mendominasi suatu klaster penyebaran COVID tertentu atau mendominasi di suatu negara tertentu. Tetapi apa dampak biologis dari varian tersebut itu belum diketahui. Ya, apakah dia lebih menular, lebih tahan terhadap obat, antivirus, apakah lebih bisa tahan terhadap antibodi yang diinduksi vaksin, nah itu belum diketahui. Kalau ada bukti-bukti peningkatan tadi, itu statusnya baru naik jadi VOC, ya, variant of concern. Nah, kalau WHO itu hanya mengenal dua jenis ini, VOI sama VOC. Tetapi kalau CDC tambahin satu, yaitu variant of high consequence, ketika dampak itu sudah nyata, bukti-buktinya itu sudah tidak bisa disangkal lagi. Nah, ini akhirnya kita berhadapan dengan varian yang baru. Sebetulnya virus SARS-CoV-2 itu tidak terlalu banyak mengalami mutasi karena secara biologis dia memiliki sistem untuk mengkoreksi kalau ada kesalahan pemasangan saat mereplikasi virusnya, mereplikasi material genetiknya. Ya, tetapi karena dia sudah menularnya sudah luas sekali, sekarang ini 180 juta orang itu terinfeksi, ya akhirnya kita harus berhadapan dengan munculnya varian-varian baru, ya, yang tadi hasil anakan-anakan tadi yang bisa jadi kemudian lebih dominan, ya. Maka propertinya bisa jadi dia lebih transmissible, ya, bisa lebih cepat menular, ya, dari sisi imunitas bisa menurunkan efektivitas vaksin, orang yang sudah terinfeksi bisa jadi terkena reinfeksi. Ya, kemudian orang yang dapat plasma konvalesen maka virusnya itu sudah tahan terhadap antibodi yang ada di konvalesen plasma dan seterusnya, atau berkaitan dengan tingkat keparahannya, ya, di mana virus ini lebih ganas, ya, lebih mematikan dibandingkan dengan yang lain, lebih meningkatkan resiko perawatan rumah sakit, ya. Dan ini misalnya adanya varian, ketika seseorang itu diinfeksi oleh varian yang lama, yang kuning, antibodi kuning masih bisa mengenali, begitu muncul varian yang baru, warnanya pink, warnanya biru, akhirnya antibodi yang kuning ini akhirnya nggak bisa lagi mengenali varian yang baru. Ini konsekuensi yang paling tidak kita inginkan dari adanya varian, baik antibodi ini adalah antibodi pasca infeksi alami atau antibodi yang diinduksi oleh vaksinasi. Ini data VOC yang saat ini beredar, ya, ada alfa, beta, gamma, delta. Ini adalah nama-nama yang baru, ya, karena sebelumnya itu nama-nama dikenal dengan varian UK, varian Afrika, varian Brazil, varian India. Ini menimbulkan stigmatisasi untuk negara-negara tertentu, ya, sehingga kita pun juga tidak ingin nanti ada VOC disebut varian Indonesia. Itu kan kita juga tidak ingin, sehingga WHO salah satu pertimbangannya kemudian diubah menjadi varian alfa, beta, gamma, delta. Nah, ini adalah deteksi yang teman-teman bisa melihat di situsnya Kementerian Kesehatan, ya, bagaimanakah distribusi varian-varian tersebut. Yang paling dominan itu adalah saat ini varian Delta, ya, lebih dari 100 kasus yang ada di seluruh Indonesia melaporkan ada varian Delta. Kalau lihat di sini yang Jateng, yang di Jogja itu belum ada laporan adanya varian. Nah, ini kita tidak tahu apakah belum benar-benar tidak ada atau memang karena sampelnya belum diperiksa. Nah, kemungkinan besar karena sampelnya saja yang belum diperiksa atau belum ketahuan. Ya, jadi ini teman-teman bisa melihat distribusinya yang saat ini yang gamma yang belum ada. Nah, ini salah satu peranan kami di lab, ya, di Fakultas Kedokteran UGM saat kemarin ada peningkatan lonjakan kasus Kudus, ya, kemudian dari Menteri Kesehatan itu memerintahkan teman-teman di lab kami, ya, untuk mendeteksi apakah varian Kudus ini termasuk VOC ataukah tidak. Wah, waktu itu kita dikirimi sampel ada sekitar 30-an lebih dan kemudian kita lakukan sequencing, kurang lebih seminggu hasilnya keluar, dan kita tahu bahwasanya yang sebagaimana teman-teman ketahui, sekitar 80% dari sampel yang dikirim dari Kudus itu ya adalah varian Delta, ya makanya ini apa deteksi varian Delta di Jawa Tengah ini jadi 80 ya, karena kami aja itu mendeteksi dari 30-an sampel yang ada itu kami mendeteksi sekitar 28 kalau nggak salah. Ini juga hasilnya sudah keluar. Nah ini dampak dari varian Delta ya, saat ini varian Delta ini diduga ya, ini adalah data dari pemerintahan UK ya, diduga meskipun ini datanya masih minimalis yaitu meningkatkan resiko perawatan rumah sakit ya, itu pun sudah dibandingkan dengan varian alpha ya, bukan lagi dibandingkan dengan original varian atau strain original yang berasal dari Wuhan ya, tetapi ini juga masih perlu diinvestigasi lebih lanjut ya, apakah betul bahwa adanya varian Delta ini meningkatkan resiko masuk rumah sakit. Kemudian juga ini data dari pemerintah UK juga, dan kita bisa lihat di sini ya, bagaimana pemerintah UK itu kalau kontak tracing nggak cuma di PCR ya, tetapi langsung dilakukan whole genome sequencing untuk bisa tahu ya, kalau orang itu terinfeksi varian alpha, dia bisa nularin ke berapa orang, kalau dia itu terinfeksi varian kappa, dia bisa nularin berapa orang, kalau dia terinfeksi oleh varian delta, dia bisa nularin ke berapa orang, kemudian kita bisa menghitung resiko attack rates-nya, resiko orang-orang kontak eratnya ini akan menjadi terinfeksi itu berapa besar kemungkinannya. Dan kita lihat di sini datanya bahwasannya kalau seseorang itu terinfeksi varian Delta, maka ketika dilakukan telusur kontak, maka varian Delta ini yang lebih cepat untuk menular dibandingkan dengan varian yang lain. Ya, meskipun perbedaannya di sini sekitar 2 dibandingkan dengan alfa ya itu 1,6, kalau delta 2,6%. Nah ini mengapa sih varian itu bisa meningkatkan angka penularan ya, bisa jadi seseorang yang terinfeksi varian baru ini periode infeksiusnya itu bertambah ya, atau jumlah virus yang ada di saluran nafas atas itu lebih besar, atau dia lebih bisa meningkatkan pengikatan di reseptor di manusia ya, atau dia lebih stabil di lingkungan ya. Jadi ini adalah sifatnya masih hipotesis ya, beberapa sudah ada yang melakukan permodelan, misalnya lebih kuat mengikat dengan reseptor yang ada di manusia ini untuk varian Delta dan juga varian yang lain. Nah ini ringkasan-ringkasan ya, nanti teman-teman bisa membaca sendiri untuk dampak dari varian tersebut. Yang paling sudah kita tahu itu adalah meningkatkan resiko transmisi ya, lebih cepat menular dibandingkan dengan varian lama yang sebelumnya ya, kemudian varian-varian yang baru ini diduga juga meningkatkan angka masuk rumah sakit ya, kemudian yang masih kita syukuri adalah yang sering ditanyakan apakah vaksin yang ada ya, karena vaksin yang ada itu dibuat ya, yang kita dapat sekarang itu adalah vaksin-vaksin yang berasal dari yang dibuat berdasarkan dari strain Wuhan yang original outbreak-nya. Tetapi kalau kita melihat data-data sampai sekarang, kalau seseorang itu mendapatkan full vaksin 2 dosis itu masih protektif ya terhadap varian yang ada, sehingga itulah yang mengapa pemerintah UK misalnya yang mereka itu juga terkena serangan varian Delta, itu mau tidak mau dia juga mempercepat ya adanya cakupan vaksinasi supaya lebih bisa mengcover ya banyak orang ya. Misalkan dulu yang anak-anak muda orang-orang dewasa itu belum menjadi sasaran, tetapi sekarang ya udah disasar ya, orang-orang dewasa juga harus mendapatkan vaksinasi, karena dulu UK itu mensasar tenaga kesehatan dan juga orang-orang elderly population, orang-orang tua ya yang dengan comorbid terutama ya, karena itulah yang paling tinggi ya. Nah setelah ada serangan Delta ini, kemudian cakupan vaksinasinya di UK sana juga diperluas. Nah apa yang harus kita lakukan dengan adanya varian-varian yang baru ini, kita harus meningkatkan kapasitas PCR ya, pemeriksaan itu tidak boleh kendor ya, karena kita tidak mungkin mendeteksi kasus kalau kita tidak periksa, ya. Kemudian kita harus memonitor varian-varian yang bersirkulasi, ya. Tidak ada, ya tadi saya bilang, ya, saya sampaikan kapasitas kita melakukan sequencing itu masih sangat rendah, ya. Kasus kita 2 juta lebih, tetapi yang dilakukan whole genome sequencing itu baru 2.000, itu baru 0,1%-nya. Ya, dibandingkan dengan UK sana yang sekarang ini sudah melakukan whole genome sequencing sampai lebih dari 400 ribu varian yang ada di sana, atau 400 ribu virus yang ada di sana. Ya. Kemudian ini Search COVID-19 Vaccination Program, inilah yang ingin dicapai pemerintah saat ini, ya, dengan adanya PPKM darurat itu harus mencapai lebih dari 70%, ya, untuk mencapai imunitas kelompok, maka kita juga harus ikut membantu mensukseskan. Kemudian kita juga harus memonitoring efektivitas dari vaksin, ya, terutama kalau orang-orang itu sudah tervaksin kemudian masih terkena COVID. Nah, kita juga perlu curiga apakah ini disebabkan karena varian baru yang memang bisa menghindar dari antibodi yang diinduksi vaksin, ya. Kemudian, ya, 3M community containment, inilah yang sebetulnya sejak awal para epidemiolog, virolog itu sudah menyerukan kepada pemerintah, ya, bahwasanya pembatasan mikro itu tidak akan banyak berpengaruh ketika penyebaran itu sudah semakin meluas. Mengapa? Karena kalau kita mau menghentikan penyebaran, minimal kita harus menghentikan mobilitas 70% manusia, ya, dan itu tidak mungkin kalau dilakukan melalui mikro, ya. Makanya setelah mendapatkan masukan, alhamdulillah pemerintah juga kemudian mengikuti masukan dari para ahli tersebut, ya, kemudian mau untuk melakukan PPKM darurat, ya. Ini tugas kita lagi juga untuk meningkatkan, ya, kapasitas pelayanan rumah sakit, ya, bagaimana rumah sakit supaya tidak kolaps, ya, karena pengalaman di Cina dulu begitu rumah sakit kolaps angka kematian akan meningkat. Itu sudah jelas. Angka kematian baik yang karena COVID maupun pada yang non COVID. Yang COVID jelas, ya. Yang non COVID, yang karena COVID jelas, ya, di provinsi-provinsi di mana ada lonjakan kasus yang sangat signifikan di awal-awal wabah, maka angka case fatality rate di provinsi tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang angka lonjakan kasusnya masih minimalis. Ya. Dan itu yang kita tidak inginkan di Indonesia, ya. Bahwa pasien itu tidak tertolong, ya, adalah karena beban layanan kesehatan yang sudah tidak lagi menampung. Nah, ini juga tugas yang terakhir yang saya juga menulis salah satu artikel ilmiah berkaitan dengan masalah ini, ya, karena perilaku kita untuk mencegah penyebaran COVID itu akan sangat dipengaruhi oleh belief, ya, kepercayaan, ya. Kalau kita percaya, kalau persepsi kita itu COVID itu nggak bahaya, ya, orang nggak akan mau untuk 3M, orang nggak akan mau untuk vaksin, orang nggak akan mau untuk macam-macam, ya. Lalu mengapa dia mempersepsi COVID itu tidak bahaya? Ya, itu karena dia tadi yang sudah dibahas oleh Dr. Ray, ya, dia percaya konspirasi bahwasanya ini pandemi itu diplesetkan jadi pandemik, ya, suatu wabah yang disengaja dibuat planning, ya, ya, di apa macam-macam, ya, ini adalah untuk jualan vaksin dan lain-lain. Nah, ketika muncul banyak sekali konspirasi-konspirasi yang menyebar tersebut, akhirnya apa? Karena maka itu akan mempengaruhi perilaku, ya. Ketika orang mempersepsi COVID nggak bahaya, yang bahaya itu adalah vaksinnya, ya, maka dia nggak akan mau prokes dan dia nggak akan mau vaksin. Mengapa? Di dalam kepercayaan dia, COVID itu nggak bahaya, yang bahaya itu vaksinnya. Nah, ini dibalik sama para penganut teori konspirasi. Jadi inilah yang menjadi tugas kita untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, ya, untuk bisa menghindari ya hal-hal semacam ini. Mungkin itu slide terakhir saya. Mohon maaf kebablasan dikit. Semoga bisa dipahami. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan, Dr. Hakim, ya, atas pencerahannya yang sangat bagus dan komprehensif dan didukung dengan data-data yang akurat, ya, artinya memang benar-benar sudah dibuktikan begitu. Jadi ini bukan hoax lagi nih, karena terus terang banyak yang tersebar di luar kan itu seakan-akan meremehkan atau kemudian menyangsikan adanya varian-varian yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hakim. Jadi dengan penjelasan dari beliau ini, dengan data-data yang ada berdasarkan penelitian, insya Allah memberikan penjelasan kepada kita semua bahwasanya memang benar tuh terjadi adanya varian virus dengan berbagai macam jenisnya yang ini menuntut kita lebih aware dan lebih waspada lagi ya dalam menghadapi pandemi ini. Ya, terima kasih. Kemudian sebagai pelengkap untuk diskusi kita nanti, kita hadirkan pembicara yang ketiga. Ini tidak kalah pentingnya karena yang akan berbicara kali ini adalah beliau yang berkecimpung langsung sebagai dokter penanggung jawab pelayanan COVID ya, yaitu Dr. Rio Pranata, spesialis penyakit dalam. Beliau alumni dari UGM, saat ini bekerja di sebuah rumah sakit di Bandung, dan beliau memang menjadi salah satu penanggung jawab pelayanan COVID di rumah sakit tersebut, sehingga beliau secara langsung menangani berbagai macam pasien ya, dan real melakukan tugasnya di lapangan, sehingga nanti mungkin bisa menjelaskan kepada kita apa sebenarnya yang terjadi pada pasien-pasien COVID dan apa yang harus dilakukan, misalnya nanti muncul gejala dan apa yang harus kita waspadai, harus kita perhatikan di situasi pandemi ini. Ya, Dr. Rio Pranata sudah ready? Sudah, Dr. Oki. Oh iya, ya. Untuk Dr. Rio Pranata, monggo waktu 20 menit ke depan saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mungkin langsung saja ya. Setelah tadi Dr. Raihanul Bahrain dan Dr. Muhammad Saifuddin Hakim menjelaskan, memberikan penjelasan terkait vaksin, kemudian terkait virus dan variannya. Kali ini saya ditugaskan untuk berdiskusi atau berbagi mengenai pengalaman saya dalam menangani kasus COVID-19 sejak awal pandemi hingga saat ini. Oke. Untuk slide share-nya udah terlihat jelas, Dr. Oki? Ya, sudah. Monggo bisa dilanjutkan, Dr. Baik, ini pada slide pertama saya tampilkan satu foto ya, mungkin sebagai gambaran. Ini real pasien saya, kemudian yang mendampingi beliau adalah perawat yang bertugas di rumah sakit kami. Bagaimana mungkin gambar ini bisa menjelaskan kepada para pendengar sekalian bahwa seperti inilah kondisi yang kami alami atau sehari-hari kami jalani gitu. Qadarullah pasien ini setelah menjalani perawatan lebih dari 2 minggu akhirnya tidak bisa bertahan karena memang kondisinya yang sudah berusia lanjut dengan adanya komplikasi beberapa penyakit sehingga sulit untuk ditangani ketika itu. Beberapa gambaran lain saya tampilkan, ini kondisi foto beberapa minggu yang lalu di rumah sakit kami terjadi ledakan pasien. Mungkin di Indonesia heboh sudah 1 minggu ini, tapi khusus di Jawa Barat itu sudah lebih awal. Jawa Barat sudah lebih awal mengalami lonjakan kasus 1 minggu, sekitar 1 pekan sebelumnya. Nah, kita terjadi lonjakan kasus, kunjungan harian di IGD khusus COVID itu bahkan sampai menyentuh angka 200 pasien, 200 lebih, khusus di rumah sakit tempat saya bekerja. Bagaimana dengan rumah sakit lain juga sama yang dialami. Ini beberapa gambar di mana pasien terpaksa menempati tempat-tempat yang seharusnya bukan posisi pasien. Jadi ini di depan kasir pendaftaran, seharusnya tidak ada bed di sana, tapi dikondisikan seperti itu. Ada yang masih dalam, nah ini di pelataran yang harusnya zona hijau di rumah sakit, ini merupakan lobi di poli rawat jalan, tapi pasien sampai membludak dan harus mencari tempat-tempat lain karena saking tidak ada tempat lagi. Ini pasien yang menunggu dengan kondisi sesak, kemudian tidak mendapatkan tempat tidur, harus ada yang posisinya berdiri, ada yang tiduran di lantai, ada yang di kursi roda seperti ini. Jadi inilah kondisi yang kita hadapi. Ini gambaran kecil yang terjadi di rumah sakit tempat saya bekerja, dan hal ini juga terjadi di banyak rumah sakit lain, di kota-kota lain, yang menggambarkan bagaimana lonjakan kasus saat ini tidak bisa atau telah melampaui kapasitas dari pelayanan kesehatan yang ada. Seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Hakim tadi sebelumnya bahwa adanya lonjakan dan apabila lonjakan ini melebihi kapasitas pelayanan, maka yang menjadi korban atau yang terdampak, yang paling terdampak adalah pasien itu sendiri selain petugas kesehatan. Karena otomatis pelayanan menjadi tidak akan optimal di sana karena rasio antara perawat, antara dokter dengan pasien terlalu jomplang. Kemudian terjadi terjadi kekurangan alat-alat kesehatan termasuk obat-obatan dan sebagainya. Baik, di sini mungkin saya akan sedikit mengulang bahwa banyak masyarakat yang masih tidak percaya dengan COVID karena adanya beberapa variasi manifestasi atau kemungkinan yang terjadi. Ketika seseorang terinfeksi COVID, tidak serta-merta dia menjadi sakit. Kita sudah mengenal dengan jelas adanya istilah orang tanpa gejala atau OTG. Orang-orang ini yang apabila dia terinfeksi, dia sendiri tidak menyadari bahwa dia terinfeksi karena dia tanpa gejala. Tapi ketika dilakukan tracing massal, banyak yang terjaring dengan hasil swab positif. Nah, inilah yang disebut dengan OTG. Kemudian ada beberapa kategori lainnya, yaitu sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, kritis, bahkan sampai dengan meninggal. Nah, istilah lain yang sering kali didengar adalah kontak erat. Apa itu kontak erat? Secara definisi, maka kontak erat adalah orang yang berhubungan dengan pasien COVID dalam 48 jam sebelum tes COVID dilakukan. Jadi apabila ada kontak dalam 48 jam, maka itu adalah kontak erat. Apa yang harus kita lakukan bila kita kontak erat? Nah, ini yang penting diketahui ya saat-saat ini, terutama saat-saat lonjakan kasus ini. Ketika kita termasuk kontak erat, maka bila memungkinkan kita lakukan tes PCR 3 hari setelah kontak terakhir. Atau jika hanya bisa melakukan tes antigen, maka dilakukan swab antigen 5 hari setelah kontak. Apabila sudah dilakukan hasil PCR maupun antigen dan didapatkan hasil negatif, maka tetap dilakukan isolasi mandiri selama minimal 10 sampai 14 hari. Kenapa? Karena ini untuk mengantisipasi adanya perbedaan periode inkubasi. Jadi setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ada yang kontak hari ini, 3 hari kemudian sakit. Ada yang 5 hari kemudian sakit, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Bahkan yang paling lama, tadi sesuai dengan slide yang ditunjukkan oleh Dr. Hakim, varian baru ini bisa sampai 3 minggu. Seperti itu bisa lebih lama lagi inkubasinya. Maka di sini adalah yang lebih penting adalah ketika kita kontak erat, maka yang harus kita lakukan adalah isolasi mandiri. Itu 10 sampai 14 hari minimal. Lebih bagus lagi kalau kita bisa melakukan pemeriksaan. Nah, kemudian apabila kita terkonfirmasi positif, baik dari swab antigen ataupun swab PCR, apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama mungkin ini yang sering menjadi kontroversi adalah tenaga kesehatan dikatakan sering menakut-nakuti, sering menciptakan suasana yang mencekam, sering menciptakan suasana yang membuat di sisi lain padahal kita memang mengetahui bahwa penyakit ini bisa sangat fatal akibatnya terhadap orang-orang tertentu gitu ya, bahkan bisa mengakibatkan meninggal atau kalau tidak meninggal sembuh dengan kecacatan yang parah. Maka kita harus berimbang di sini ya, kita memberikan kewaspadaan tapi juga kita saat orang terkena, maka saran yang pertama adalah tetap tenang dan tidak panik gitu, karena COVID ini bukan aib. Setiap orang bisa kena, baik dia kaya, miskin, sehat, kuat, kemudian tua, muda, anak-anak, usia tua, ya. Dan setiap orang memiliki kesempatan untuk sembuh, gitu. Kemungkinan untuk sembuh bagi setiap orang itu sama, gitu. Hanya memang ada stratifikasi resiko, ada perbedaan resiko di sana. Ada seseorang yang resiko untuk menjadi penyakit berat lebih tinggi, ada yang tidak, gitu. Seperti itu. Jadi untuk menyikapi seperti ini, kita harus tetap tenang. Ketika kita terkonfirmasi, kita tetap tenang, tidak panik. Kemudian kita berusaha mengenali tanda dan gejala yang ada. Ya. Dari website Kemenkes atau sumber informasi yang valid lainnya, sudah banyak beredar informasi mengenai klasifikasi kategori derajat COVID berikut tanda dan gejalanya. Nah, di sini kita perlu untuk mempelajari itu, ya, mempelajari itu supaya kita bisa tetap tenang, tidak panik, gitu ya, menyesuaikan dengan apa yang kita alami. Nah, kemudian yang paling utama adalah setelah kita terkonfirmasi adalah isolasi. Isolasi ini bisa isolasi mandiri di rumah, bisa di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah, maupun jika kondisinya indikasi perawatan, maka isolasi dilakukan di rumah sakit. Nah, ini saya ambil dari website Kemenkes. Tanpa gejala, ya, kita ketahui bahwa sama sekali tidak ada gejala, baik, jadi seperti orang sehat saja, maka ini isolasi mandiri di rumah dengan suplementasi beberapa vitamin. Kemudian untuk derajat yang ringan, kita ketahui ada gejala demam, batuk, kemudian gejala ISPA, ya, infeksi saluran pernafasan akut, termasuk diantaranya sakit kepala, kemudian pegal-pegal, kehilangan indera penciuman, anosmia, atau kehilangan indera pengecapan, nyeri-nyeri tulang, nyeri tenggorokan, mual, muntah. Nah, ini semua gejala-gejala COVID. Pada derajat berapapun itu ada semua, ya, baik derajat ringan, sedang, berat, kritis. Ini semua gejala bisa ada. Jadi adanya gejala ini semakin banyak, tidak mesti semakin berat derajatnya. Nah, pembedanya adalah apabila frekuensi nafas masih normal, saturasi masih di atas 95%, maka ini derajatnya ringan, ya. Seberapapun banyak gejala-gejala yang lain, ya. Ini penting, jadi untuk tetap tenang. Kadang kalau saya menerima konsultasi dari beberapa kerabat seperti itu, demam, batuk, anosmia itu paniknya luar biasa. Padahal gejala-gejala ini merupakan gejala wajar dari infeksi COVID. Ketika kita kena COVID, sangat mungkin muncul gejala-gejala ini, gitu ya. Hilangnya penciuman, hilangnya pengecapan, gitu. Jadi kita harus tetap tenang, kita harus fokus dari gejala-gejala yang ada, apakah masuk kategori sedang atau berat. Nah, ketika tadi saturasi masih baik, frekuensi nafas masih baik, suhu stabil, maka itu derajatnya masih ringan. Nah, ini juga isolasi mandiri di rumah dengan pemberian suplementasi. Kemudian bagaimana dengan derajat sedang? Keluhan-keluhannya, tanda dan keluhannya bisa sama, ya. Cuman di sini bedanya adalah adanya mulai peningkatan frekuensi nafas. Tidak selalu diikuti dengan keluhan sesak nafas, ya. Karena mungkin nafasnya masih bisa, cuman lebih cepat. Jadi bisa lebih dari 20 kali per menit. Kemudian juga diikuti dengan penurunan saturasi. Saturasi di sini dikatakan derajat sedang itu sampai dengan kategori 93%. Jadi 94 ke atas itu masih derajat sedang. Apabila saturasi 98, frekuensi nafas 30, ini juga harus sudah merupakan tanda bahwa ini mungkin harus dirawat di rumah sakit, gitu. Jadi tidak harus saturasinya turun sampai 93 dulu untuk kita memutuskan membawa ke rumah sakit, gitu. Nanti di belakang ada slide tanda bahaya yang akan saya tampilkan. Nah, kalau derajatnya derajat sedang, maka anjurannya adalah dirawat di rumah sakit. Karena pasien-pasien ini beresiko untuk terjadinya perburukan kondisi, sehingga harus mendapatkan penanganan yang optimal di rumah sakit. Untuk derajat berat, kondisinya lebih berat lagi. Gejalanya bisa sama, ya, tetap demam, batuk, anoreksia, kemudian hilang penciuman, itu tetap sama. Ya. Hanya di sini pembedanya adalah frekuensi nafas yang semakin cepat, lebih dari 30, kemudian saturasi yang lebih rendah lagi, di bawah 93%, atau sesak nafas berat sehingga terjadi penurunan kesadaran. Ini sudah mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit, bahkan mendapatkan perawatan di ruang intensif. Nah, ini summary-nya, sama saja, ya. Kemudian kita mungkin fokus dulu ke isolasi mandiri, ya. Bagaimana isolasi mandiri yang benar? Yang pertama adalah siapa saja yang harus isoman. Yang harus isoman itu yang pertama pasien COVID kategori OTG dan gejala ringan. Tapi sebelum ditentukan kategori derajatnya ini, ada baiknya untuk melakukan kontak kepada dokter, ya, yang dikenal. Bisa melalui telemedicine atau melalui pesan pribadi yang dikenal untuk memastikan bahwa memang kondisinya baik atau layak untuk isolasi mandiri. Gitu. Kemudian yang berikutnya yang harus isoman adalah yang kontak erat, ya. Yang kontak erat tadi meskipun hasil negatif, kalau kontak erat juga tetap harus isoman. Tujuannya untuk memutus rantai penularan. Bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Ya. Karena mungkin saja dia positif, tapi belum terdeteksi. Kemudian apabila dia tidak isolasi atau tidak menjaga diri, dia bisa menularkan orang lain, orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga yang harus isoman adalah orang yang menunggu hasil swab PCR. Nah, apa saja yang harus disiapkan selama isolasi mandiri? Itu yang pertama termometer ya, untuk memeriksa kadar untuk memeriksa suhu tubuh kita. Karena salah satu indikasi indikasi yang tidak baik adalah suhu, peningkatan suhu. Kemudian saturasi oksigen. Mohon maaf sebentar, ini baterainya habis, saya close sebentar. Baik, mohon maaf sebentar, ada gangguan teknis barusan. Kemudian alat yang harus disiapkan saat ini adalah saturasi oksigen. Nah, walau bagaimanapun selama isolasi mandiri memang tidak semua orang akan kondisinya terus membaik gitu. Ada beberapa orang yang tetap mengalami perburukan selama isolasi mandiri karena perjalanan dari penyakitnya. Nah, ini harus terpantau supaya tidak terlambat mengunjungi rumah sakit atau supaya tidak terlambat mendapatkan penanganan. Maka saturasi oksigen harus disiapkan. Kemudian alat lain sesuai kondisi, misalnya punya penyakit darah tinggi atau diabetes atau yang lainnya, maka dilakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi yang sudah dimiliki tersebut. Kemudian ya lapor ketua RT ya, selama isolasi tetap menerapkan prinsip 3M, tidak menggunakan AC. Nah, ini yang perlu saya tekankan adalah pakaian kotor. Pakaian kotor di sini sering kita terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan khawatirnya gitu. Padahal dalam dalam menangani atau mengelola pakaian kotor ini, kita cukup memasukkannya ke dalam plastik, kemudian langsung dimasukkan ke dalam mesin cuci atau direndam dengan deterjen, maka kuman akan mati. Nah, apabila dikerjakan oleh orang lain, maka orang tersebut harus menggunakan sarung tangan dan masker dan alat pelindung lainnya. Ya. Dan setelah selesai mengerjakannya, maka alat-alat tersebut langsung dibuang. Kemudian sampah dan kotoran juga tidak boleh dicampur dengan sampah rumah tangga yang lain dan harus dipisahkan ya, sebaiknya dengan plastik warna kuning. Ini dalam pengelolaan supaya kita menghindari penularan terhadap orang di sekitar. Nah, hal-hal lain yang bisa dilakukan adalah sebagai seorang muslim ya, perbanyak doa, zikir, istighfar, dan introspeksi. Olahraga ringan disesuaikan dengan kondisi tubuh. Kalau kita OTG atau gejala sangat ringan, kita bisa melakukan olahraga-olahraga ringan di rumah. Tapi kalau gejala lumayan seperti itu ya, ada gejala demam, apa, mungkin kita istirahat dulu yang diperbanyak. Kemudian makan bergizi yang tinggi protein untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Kemudian minum air yang cukup, istirahat harus cukup, dan optimis. Banyak pengalaman saya ya, ketemu dengan banyak pasien dari awal pandemi sampai saat ini, banyak sekali yang sudah terlanjur cemas duluan atau takut duluan secara berlebihan. Karena mungkin menerima informasi yang campur aduk antara yang benar dengan yang salah. Jadi kesannya malah COVID ini aib, COVID ini suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan lain-lain. Padahal tidak seperti itu. Jadi kita harus tetap tenang, tetap optimis, dan jalani sesuai yang sudah dianjurkan oleh tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter. Nah, ini ada tanda bahaya yang perlu diketahui selama kita menjalani periode isolasi. Ya. Isolasi mandiri, jika didapatkan demam tinggi yang tidak membaik dengan obat-obatan, biasanya dalam 24 jam itu ada lebih dari dua kali puncak gitu ya. Jadi pagi, kemudian siang, kemudian malam. Itu terjadi kenaikan suhu yang tinggi ya, di atas 38. Maka ini suatu tanda bahaya. Perlu dikonsultasikan dengan dokter untuk melihat perkembangan. Nanti akan disesuaikan dengan yang lain gitu. Nadinya bagaimana, kemudian saturasinya dan lain-lain supaya bisa cepat mendapatkan penanganan. Kemudian mual muntah secara terus-menerus, ini juga merupakan tanda bahaya. Batuk yang memberat disertai nyeri dada, bisa ada bercak darah, nah ini juga tanda bahaya. Lemas, tidak mampu beraktivitas, baik itu berdiri maupun berjalan. Kemudian nafasnya pendek dan cepat. Kemudian saturasi turun di bawah 95, dengan atau tanpa sesak nafas. kemudian tidak mau makan sama sekali, ini terutama paling sering dialami oleh kelompok usia tua. Ya, jadi mereka tidak mengeluh, tapi mereka tidak mau makan sama sekali. Mereka nggak akan mengeluh sesak, mereka nggak akan mengeluh lemas, mereka nggak akan mengeluh batuk, gitu ya. Karena mungkin memang tubuhnya itu sudah beradaptasi dengan kondisi tersebut, tapi itu merupakan tanda bahaya. Nah, itu yang harus kita kenali. Seringkali kita terlambat mengantar orang-orang tua kita karena keluhan utamanya hanya lemas. Padahal sebenarnya dia sudah tidak makan selama 3 hari, kemudian sudah tidak mampu berdiri, kemudian sudah sering demam atau muntah, seperti itu. Nah, ini yang merupakan tanda bahaya yang jangan ditunda-tunda apabila kita menemukannya. Kemudian sampai bicara tidak nyambung, ada pingsan, hilang kesadaran, bahkan kejang, ini jelas tanda bahaya ya. Mungkin kondisi saat ini, saat kasus membludak, kita kesulitan ya, karena memang UGD tutup, kemudian rumah sakit penuh kapasitasnya. Jadi memang kita harus ya tetap menghubungi rumah sakit, semoga bisa mendapat penanganan gitu. Walaupun penuh ya tetap harus diusahakan seperti itu. Kemudian untuk isolasi mandiri, kapan berakhir? Bila OTG, isolasi hanya 10 hari sejak diketahui PCR positif. Bila kontak erat, tadi 10-14 hari sejak terakhir kontak. Bila bergejala, maka minimal 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Tanpa ada perlu swab PCR ikutannya, ulangan. Nah, apakah kita perlu PCR? Sebenarnya selesai isolasi tanpa ada gejala berarti, maka itu dapat dikatakan sembuh. Secara klinis, ya, secara klinis itu bisa dikatakan sembuh. Maka tidak perlu khawatir lagi, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sudah bisa keluar rumah, olahraga, kemudian sudah bisa berinteraksi dengan keluarga. Dan yang perlu ditekankan adalah swab PCR bukan untuk menentukan kesembuhan. Dan sampai sejauh ini juga tidak bisa dijadikan patokan resiko penularan. Sehingga selesai isolasi tidak perlu swab PCR atau swab antigen. Nah, bagaimana dengan ketika selesai periode isolasi masih ada gejala gitu ya? Nah, ini wajar karena memang COVID ini bervariasi. Jadi ada yang sembuh dengan gejala, ada yang sembuh tanpa gejala. Nah, gejalanya pun itu bisa bervariasi, ada yang ringan, sedang, berat sampai harus membutuhkan oksigen bantuan secara kontinu. Nah, gejala sisa ini bukan berarti tandanya belum sembuh gitu. Jadi yang paling penanda utama adalah periode isolasi. Ketika periode isolasi sudah selesai, maka sudah sembuh secara klinis. Nah, bila masih batuk, disarankan masih menggunakan masker ya. Bila masih lemas, ya disesuaikan aktivitasnya, aktivitas fisiknya agar tidak terjadi kelelahan. Kemudian bila anosmia, ini kita bisa melakukan beberapa, ini salah satu keluhan gejala sisa yang banyak terjadi, kita bisa melakukan beberapa prosedur untuk mempercepat penyembuhan anosmianya, ya, yaitu cuci hidung mandiri dan tes rangsang penciuman. Nah, ini saya dapatkan dari teman saya sejawat THT. Ya, ini cuci hidung mandiri dengan alat yang digunakan adalah larutan infus NaCl 0,9%, kemudian ada jarum spuit tanpa jarum ya, jadi yang biasa untuk menyuntik tapi tanpa jarum, kemudian wadah bersih. Nah, ini kita lakukan pencucian hidung, di sini ada petunjuknya. Ini dilakukan 2-3 kali per hari untuk membersihkan saluran nafas sebenarnya, dan diharapkan dengan hal tersebut bisa saluran nafas, saluran hidung kita yang bengkak bisa cepat kempes, kemudian fungsinya bisa segera kembali. Ini beberapa hoax yang ingin saya highlight seputar pengalaman saya sebagai dokter yang menangani pasien COVID adalah sering ditemukan kasus swab PCR pertama atau kedua negatif, kemudian tetap dilakukan swab ketiga atau keempat atau kelima dan didapatkan hasil positif, lalu keluarga mempertanyakan bagaimana ini bisa terjadi gitu. Ya, ini bisa terjadi, mungkin nanti dokter Raihan atau dokter Hakim bisa menjelaskan secara teknisnya kenapa bisa terjadi, tapi yang saya ketahui adalah itu mungkin saja terjadi gitu. Bahkan kenapa dokter tetap menyarankan dilakukan swab ulangan, karena berdasarkan penilaian yang lain, baik dari dari tanda gejala, kemudian dari lab, dari darah, dari ronsen, semua mengarah ke COVID, maka kita harus memastikan ini COVID supaya mendapatkan pengobatan yang sesuai gitu. Karena kalau ternyata COVID dan swabnya tidak terdeteksi, maka pasien tersebut terancam tidak mendapatkan terapi yang sesuai, sehingga kondisinya bisa semakin memburuk. Kemudian ada juga yang bilang, saya di-COVID-kan, gitu. Di rumah gejalanya ringan, kenapa di rumah sakit menjadi memburuk bahkan meninggal? Ya, ini sering kita temukan ya, karena itu tadi, terlambat dibawa ke rumah sakit. Gitu. Memang pasien tidak mengeluh. Anehnya pasien COVID ini beda dengan penyakit yang biasa ya. Kalau penyakit infeksi paru-paru biasa, itu kita ada bercak sedikit saja di paru-paru, itu keluhan sesak dan batuknya sudah luar biasa. Misalnya pneumonia akibat bakteri, itu sedikit saja. Kita sudah batuk, sudah sesak, sudah demam tinggi gitu. Bedanya dengan COVID, hal ini tidak selalu terjadi gitu. Seringkali bahkan dulu sempat tenar ya, sampai sekarang pun istilah happy hypoxia. Ya, jadi saturasi oksigen sangat rendah, di bawah 80%. Tapi pasien masih tidak mengeluh sesak, tidak batuk hanya sedikit sekali, dan hanya mengeluh lemas. Nah, ini padahal ini yang berbahaya. Dibawa ke rumah sakit, sebenarnya derajatnya sudah berat. Dan ketika di rumah sakit terjadi perburukan. Ya, sebetulnya. Jadi sebenarnya rumah sakit tidak pernah meng-COVID-kan. Gitu. Kemudian yang ketiga, oh, ibu bapak saya tidak kemana-mana, hanya di rumah saja, kenapa bisa positif PCR-nya, kenapa bisa di-COVID-kan. Gitu. Nah, ini juga sering terjadi. Itu tadi, karena banyak OTG, salah satu anggota keluarga yang lain yang mengunjungi orang tua, itu juga sangat mungkin membawa virus. Dia berinteraksi dengan orang tua yang tidak pernah keluar rumah, interaksinya di dalam rumah dan tertular. Ini sering saya temukan, bahkan sejak awal pandemi, apalagi sekarang-sekarang ini. Gitu. Jadi tidak, ketika kita mendapatkan kasus COVID, kemudian kita harus mengobati, maka tidak penting lagi sebenarnya, tidak terlalu penting terhadap kesembuhan pasien dari mana dia kena, tapi yang lebih penting adalah selanjutnya harus kita tangani secara optimal, seperti itu. Nah, kemudian COVID tidak berbahaya hanya mengenai orang yang punya komorbid. Ini juga salah besar. Ini salah besar karena memang yang punya komorbid, memang ya. Tapi juga sebaliknya, bisa saja orang itu punya komorbid tapi dia sembuh. Itu juga ada pasien saya ya. Kemudian ada juga pasien yang tidak ada komorbid sama sekali, usia muda, tapi kondisinya datang memberat sampai meninggal juga ada. Jadi itu salah sekali ya. Salah sekali pernyataan yang menyatakan bahwa COVID ini hanya berbahaya bagi orang yang punya komorbid. Kemudian sebaliknya, COVID sangat mematikan, sehingga orang yang kena COVID harus dikucilkan. Ini juga salah kaprah. Jadi COVID itu bisa disembuhkan, gitu ya. Tapi dia memang punya potensi bahaya, sehingga kita harus waspada, tapi tidak boleh takut berlebihan, sehingga kita mengucilkan orang lain. Kita tetap, selama kita bisa menjaga jarak, memakai masker, kemudian bila perlu pakai sarung tangan dan lain-lain, kita tetap bisa merawat orang tua yang sedang isolasi di rumah kita. Nah, ini sering sekali jadi kendala gitu. Ketika orang tuanya positif COVID, kemudian anggota keluarganya nggak ada yang berani ngurus. Ini sering sekali. Ini sering sekali saya temukan. Nah, ini jadi masalah. Padahal orang tua ini butuh ada yang membantu untuk mengurus. Padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Kita cukup pakai masker, kemudian pakai face shield, kemudian pakai sarung tangan. Ya, lakukan seperti yang sudah ada petunjuknya, sangat banyak. Nah, itu insya Allah tidak ada masalah. Kemudian bapak saya meninggal kena serangan jantung atau stroke. Kenapa di-COVID-kan? Gitu. Nah, ini adalah salah satu hal yang kita khawatirkan dari COVID, komplikasinya ya, di mana terjadi penjendalan darah, kemudian menyumbat di pembuluh darah otak, kemudian di pembuluh darah jantung. Jadi pasien sering datang ke IGD itu penurunan kesadaran. Sadarannya hilang, bicaranya pelo, kemudian ada kelemahan anggota gerak sebelah, ternyata setelah di ronsen, di swab, ketemu COVID. Ini sering sekali, padahal sebelumnya tanpa gejala. Ini sering, mungkin nanti Dr. Oki dari pengalamannya di sana juga pasti sering. Demikian juga serangan jantung. Ini pasien juga sering datang dengan serangan jantung, tanpa gejala berarti sebelumnya. Jadi bukan berarti itu meninggalnya karena jantung, karena stroke. Tapi terjadi serangan jantung, serangan stroke yang di dicetus oleh adanya infeksi COVID seperti itu. Jadi memang setiap mendapatkan berita-berita yang seperti ini, kita perlu melakukan cross-check sebenarnya seperti apa. Dan perlu mengedepankan baik sangka, positive thinking, seperti itu mungkin ya. Kemudian saya kena COVID tapi hanya flu biasa, COVID tidak berbahaya. Nah ini juga yang menyebabkan banyak orang abai. Karena dia kena biasa, terus dia cerita ke orang lain, ah COVID itu tidak berbahaya, COVID hanya saya hanya flu biasa saja, kita nggak perlulah pakai masker, nggak perlu seperti ini. Tapi ternyata terus yang kena adalah anggota keluarga yang lain yang rentan, kemudian kondisinya memberat dan sampai meninggal. Kemudian yang di belakang hanya terjadi penyesalan. Itulah kenapa kami-kami ini, para tenaga kesehatan senantiasa sampai sejauh ini masih terus tidak henti-hentinya untuk memberitahu bahwa COVID ini berbahaya. COVID ini punya potensi yang berbahaya terhadap orang-orang tertentu yang memang terutama usia tua, kemudian punya komorbid. Tapi bisa saja orang-orang lain yang kelihatannya sehat, tapi ternyata secara genetik dia rentan. Dia rentan ketika dia terinfeksi COVID, terjadi respon berlebihan, respon imunnya, sampai terjadi badai sitokin, dan ini juga bisa berakibat fatal. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya kembalikan ke Dr. Oki, moderator. Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih, alhamdulillah, jazakumullahu khairan kepada Dr. Rio Pranata yang telah menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat bagi kita ya. Yang terakhir tadi tentang hoax itu memang cukup banyak tersebar ya, dan tadi sudah dijelaskan oleh beliau. Nah, hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke sesi diskusi ya, dan kita masih ada dua pembicara. Mohon untuk bergabung Dr. Saifuddin Hakim dan juga Dr. Rio. Ini sangat banyak pertanyaan yang sudah masuk, tapi mungkin nanti akan kita pilih sesuai prioritas dan relevansinya ya. Yang pertama mungkin, ini ada pertanyaan mungkin Dr. Rio ya, kaitannya dengan vaksin ini. Kalau yang punya sakit TBC dan asma, boleh tidak divaksin? Kemudian bagaimana juga dengan yang punya penyakit bawaan, diabetes, darah tinggi, atau selainnya, bolehkah divaksin atau tidak? Dan apakah tidak berbahaya pada kondisi tersebut? Monggo Dr. Rio mungkin bisa menjawab, silakan. Baik, untuk pertanyaan vaksin ya, jadi kalau penderita TBC atau TB paru itu sudah dibolehkan vaksin apabila sudah menjalani pengobatan minimal 2 minggu dan fase akut sakitnya sudah berakhir, artinya kondisinya sudah stabil. Karena memang penderita TBC ini ketika pertama kali terdiagnosis itu kondisinya bervariasi, ada yang kondisinya berat, ada yang ringan. Nah, jadi apabila dalam 2 minggu pengobatan kondisinya masih belum bagus, masih sesak, masih sering demam, masih batuk, maka ini belum disarankan untuk vaksin. Jadi masih lanjut dulu pengobatan hingga kondisinya stabil. Tapi apabila sejak awal kondisinya sudah stabil, hanya gejala sakitnya tidak berat, pengobatan 2 minggu, kemudian kondisinya bagus, bisa dilakukan vaksin. Kemudian untuk asma, demikian juga untuk asma, untuk asma juga apabila asmanya terkontrol maka bisa dilakukan vaksin. Nah untuk menentukan asmanya terkontrol atau tidak memang perlu untuk periksa ke dokter dulu. Ya. Kemudian penyakit-penyakit yang lain seperti diabetes, hipertensi juga sama. Ini juga disarankan apabila kalau diabetes gula darahnya, penyakit gulanya terkontrol. Ini memang perlu untuk konsultasi dulu ke dokter. Ya, karena memang nanti akan dinilai kadar gulanya, kemudian kadar HbA1c-nya apakah sudah aman atau belum. Kemudian untuk penderita hipertensi juga demikian, apabila tekanan darahnya stabil bisa melakukan vaksinasi. Ya, Dr. Rocky. Ya, terima kasih. Jadi intinya akan banyak nanti variasinya ya, tapi yang jelas bagi masyarakat yang jadi prinsip adalah jangan takut divaksin dulu begitu ya. Adapun nanti mengenai kondisi sakit yang dimiliki oleh tiap individu, memang nanti perlu konsultasi kepada dokter terkait. Dan juga nanti dari tim vaksinator biasanya sudah ada screening ya, nanti akan dinilai apakah layak vaksin atau tidak. Tapi yang jelas bagi masyarakat, jangan ada ketakutan dulu untuk divaksin, meskipun panjenengan semua mungkin punya penyakit-penyakit tadi. Yang penting tetap dikonsultkan ke dokter, dan nanti sebelum penyuntikan itu tetap ada screening untuk layak atau tidaknya. Jadi begitu ya, pada Bapak-Ibu mungkin yang punya penyakit, tetap konsultasi ke dokter, nanti akan ada arahan lebih lanjut. Kemudian ada pertanyaan menarik, ini mungkin untuk dokter Hakim ya. Dok mau tanya, apakah tes antigen ini efektif untuk mendeteksi infeksi varian, khususnya varian Delta dan mungkin varian-varian yang lain, dan apakah terdapat kemungkinan false positif untuk kasus-kasus tersebut? Silakan dokter Hakim. Ya, jadi untuk rapid antigen itu yang dideteksi adalah protein N-nya, nukleokapsid protein. Nah, mengapa? Karena protein N ini ketika virus SARS-CoV-2 itu bereplikasi, ya, salah satu kadar protein tertinggi yang disekresikan di saluran nafas itu adalah N ini. Sehingga itu yang paling sensitif untuk bisa dideteksi melalui pemeriksaan rapid antigen. Yang menjadi agak complicated adalah rapid antigen ini metode, sedangkan merek yang beredar itu ratusan di Indonesia yang sudah mendapatkan validasi eksternal melalui Kementerian Kesehatan. Kurang saya sebatas info yang saya tahu itu baru dua rapid antigen yang mendapatkan lolos validasi eksternal, sehingga angka sensitivitas dan spesifitasnya ya untuk mendeteksi SARS-CoV-2 itu bervariasi. Dan itu yang menyulitkan ya kalau ada pertanyaan semacam ini, karena kita tidak tahu mereknya itu apa yang dipakai, kita tidak tahu sensi spesinya seberapa ya. Tetapi secara umum ya kalau kita berbicara secara umum, rapid antigen itu paling sensitif ya mendeteksi orang-orang yang bergejala. Makanya di buku panduan Satgas itu waktu pemeriksaan paling tepat untuk rapid antigen itu adalah 5-6 hari ya pas post onset ya. Dan angka sensitivitasnya itu turun ya, agak di beberapa jurnal itu sangat rendah, bahkan itu pada orang-orang yang asimptomatik alias tanpa gejala. Nah, dilihat ya kalau di Klaten ini adalah yang diperiksa kasus aktifnya itu adalah kasus-kasus yang bergejala ya, maka kemungkinan besar itu hasilnya kalau kita membaca penelitian-penelitian secara umum terkait rapid antigen, angka sensi spesinya itu bagus untuk orang-orang yang bergejala. Tetapi kan angka sensitivitas, spesifitas tidak 100%, sehingga kemungkinan false positif itu tetap ada. Kemungkinan false positif itu tetap ada sesuai dengan ininya, sesuai dengan angka sensitivitasnya masing-masing. Macam itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih dok. Ini mungkin berhubungan juga. Bagaimana dengan kaitannya dengan vaksin, efektivitasnya vaksin yang ada ini untuk varian-varian virus yang beredar dan berkembang saat ini, ada kemudian lambda, kappa, dan kemudian delta yang baru marak ya. Apakah ini masih bisa dengan vaksin-vaksin yang khususnya ya, di Indonesia ini? Ya, jadi penelitian-penelitian terkait efektivitas vaksinasi, jadi efektivitas vaksin itu adalah kemampuan vaksin untuk menurunkan angka kejadian penyakit COVID setelah vaksin tersebut mendapatkan izin edar. Ya, itu bedanya dengan efikasi. Jadi kalau efikasi itu kita dapatkan angkanya melalui uji klinis, sedangkan efektivitas itu adalah setelah vaksin itu beredar di masyarakat. Nah, penelitian-penelitian sekarang ini itu terbatas pada VOC, ya, pada alfa, beta, gamma, delta. Nah, VOI yang tadi, yang selain alfa, beta, gamma, delta itu, penelitian-penelitian terkait dengan efektivitas vaksinasi itu terbatas. Ya. Tetapi selalu ada kemungkinan bahwa akan menurunkan efektivitas vaksinasi. Nah, ini yang harus permainan bahasa ya. Menurunkan efektivitas itu apakah menjadi tidak berguna atau masih masih manfaat, ya, masih manfaat apa ketika diberikan. Jadi proteksinya itu bisa full protection dalam bahasa kita atau partial protection. Tadi Dr. Ray juga mengatakan kan punya antibody itu masih lebih baik dibandingkan nggak punya sama sekali. Ya, jadi misalkan ada penelitian yang mengatakan kalau adanya varian itu penelitian in vitro mengatakan kemampuan untuk ngeblok virusnya itu menurun. Nah, ini juga harus hati-hati menerjemahkan penelitian semacam ini. Mengapa? Menurun secara in vitro itu bisa jadi ketika di dalam tubuh dia masih efektif minimal untuk mencegah penyebaran virusnya di dalam tubuh. Ya, karena virus itu kan untuk bisa semakin berat ketika viral load-nya makin tinggi, ya. Ketika untuk virusnya makin tinggi kan dia harus menyebar dari satu sel ke sel lain. Nah, itu kalau masih punya antibody bisa diblok. Sehingga kalau masih punya antibody yang pasca vaksinasi itu bisa jadi ya kemampuannya lebih kurang, tapi dia tetap masih mampu untuk ngeblok itu. Nah, sehingga tadi kesimpulan yang saya sampaikan ketika di presentasi tadi bahwa orang-orang yang mendapatkan full vaksinasi dua dosis itu masih mendapatkan proteksi dengan level tertentu terhadap varian-varian yang ada minimal yang sudah teridentifikasi sebagai VOC. Ya. Apa adapun yang VOI, nah itu yang kita belum tahu datanya, ya, karena saya tidak mungkin menjawab berdasarkan kalau tidak ada datanya sama sekali. Sehingga itu yang mengapa negara-negara baik negara-negara maju itu mempercepat proses vaksinasi dengan vaksinasi yang dibuat berdasarkan strain yang original yang berasal dari Wuhan. Mengapa? Karena meskipun ada mutasi, nggak mungkin virusnya itu berubah total 100%. Ya, pasti masih ada area-area yang bisa ditarget oleh antibody pada daerah-daerah yang tidak mengalami mutasi tadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Yeah. Jadi yang jelas mungkin kita simpulkan modalitas vaksin apapun yang ada pada kita saat ini itu divaksin jelas lebih bermanfaat daripada tidak divaksin, begitu ya? Yeah. Jadi modalitas dalam kondisi saat ini ketika kita mendapatkan vaksinasi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak mendapatkan vaksinasi sama sekali. Jadi vaksinasi full dua dosis itu lebih baik daripada vaksinasi satu dosis, vaksin satu dosis lebih baik daripada nggak divaksin sama sekali. Oke, terima kasih dokter. Kemudian dokter Rio mungkin bisa menambahkan ini kaitannya dengan apakah yang sudah tertular COVID varian Alpha kemudian sembuh, apakah mungkin tertular varian yang lain setelah 3 bulan atau mungkin jangka waktu tertentu dengan varian yang berbeda? Karena banyaknya mutasi di saat ini, apakah mungkin tertular dengan jenis varian yang lain, begitu, Dr. Rio? Baik, ini mungkin pertanyaannya lebih pas ke Dr. Hakim ini. Tapi kalau mungkin pengalaman di lapangan, dok, apakah sudah ada yang seperti kalau ini? Kalau saya kan kurang tahu ya kalau untuk genome sequencing-nya, kasus-kasus di lapangan gitu. Tapi kalau untuk reinfeksi atau kasus ulangan itu sering terjadi gitu. Memang tidak lebih sering dibandingkan kasus baru, tapi ya cukuplah untuk membuat kita tetap harus waspada gitu. Saya ke semua pasien saya bilang setiap orang yang sudah sembuh, setiap orang yang sudah vaksin tetap punya resiko untuk terinfeksi, sehingga protokol tetap harus dijalankan gitu ya. Protokol 3M, 5M itu tetap harus dijalankan, karena selama pandemi ini belum berakhir maka kita tetap akan bisa tertular. Terkait varian-variannya, mungkin Dr. Hakim saja yang menjawab. Ya, sebelumnya nih dok, ada yang menarik juga tentang varian Delta. Dikabarkan bahwa berpapasan saja itu bisa tertular. Itu gimana dok sejauh ini? Mungkin dari data-data yang sudah ada, mungkin bisa diinformasikan, Dr. Rio, penularannya ini. Ya. Memang saya juga sempat membaca itu berita atau laporannya bahwa resiko untuk sangat bahkan hanya berpapasan saja tetap bisa, tapi mungkin itu belum suatu yang benar-benar dipastikan ya, bahwa itu hanya sekedar warning gitu ya, supaya kita lebih aware lagi bahwa virus ini dikhawatirkan karena punya potensi penyebaran yang begitu cepat dan begitu banyak dalam waktu singkat, maka dibuatlah tadi perumpamaan bahwa mungkin dalam hanya berpapasan saja sudah bisa terinfeksi. Tapi untuk pastinya saya belum dapat data. Mungkin dokter Hakim? Ya, moga dokter Hakim mungkin bisa menambahkan. Tadi yang pertama kaitannya reinfeksi, kemudian yang kedua masalah penularan ini yang cukup banyak beritanya. Iya. Jadi reinfeksi ini sebetulnya saya juga belum update. Jadi ilmu yang saya sampaikan ini adalah ilmu sebulan yang lalu ya, ketika saya juga ngisi webinar tentang reinfeksi. Moga-moga belum banyak berubah. Jadi reinfeksi itu kalau kita melihat definisi dari CDC, yaitu adalah kasus antara kasus pertama dengan kasus kedua itu ada intervalnya. Entah seingat saya 80 sampai 120 hari, kemudian ada bukti bahwa dari sisi whole genome sequencing itu berasal dari dua varian yang berbeda atau dua lineage yang berbeda. Itu definisi yang sekarang yang dipakai untuk berdasarkan keterbatasan data-data whole genome sequencing saat ini semacam itu. Jadi ada klausul bahwa ada bukti bahwa virus yang menginfeksi untuk yang kedua kalinya ini kalau di whole genome sequencing itu berada di lineage yang berbeda dengan atau intinya berbeda dengan strain virus yang pertama. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kasus-kasus reinfeksi itu seperti puncak gunung es. Ya, mengapa? Karena tentu saja data whole genome sequencing-nya itu kan sangat terbatas ya, apalagi di Indonesia. Nah, sehingga para ahli itu tetap menduga bahwa bisa jadi orang itu bisa terinfeksi oleh virus dengan strain yang sama kedua kalinya. Dan itu didukung oleh penelitian-penelitian lain ya. Orang itu bisa terinfeksi oleh virus influenza strain yang sama ya untuk kedua kalinya ya. Karena apa? Karena imunitasnya itu memang tidak berlangsung lama. Jadi imunitas terhadap COVID ini kan tidak lama ya pada infeksi alami, terutama orang-orang yang tanpa gejala atau gejalanya ringan. Nah, sehingga itu bahkan kalau kita membaca laporan-laporan di seluruh dunia ini terhadap kasus-kasus reinfeksi, bisa jadi kasus reinfeksinya itu berat, bisa jadi sampai hospitalisasi dan bahkan meninggal dunia. Jadi itu sesuatu yang data yang sudah kita ketahui ya untuk reinfeksi. Tadi definisi sekarang itu masih mensyaratkan minimal yang saya baca dari definisinya CDC yang US itu masih mensyaratkan adanya lineage yang berbeda, tetapi kalau kita melihat kasus-kasus dari virus yang lain, apakah mungkin seseorang itu terinfeksi kedua kali dengan strain yang sama, itu masih mungkin terjadi pada kondisi di mana imunitas itu bersifat jangka pendek. Ya, itu terjadi pada orang-orang COVID OTG atau bergejala ringan. Itu yang varian Delta tadi ya. Penyebaran ya, dok. Ya, penyebaran varian Delta itu memang ya varian Delta ini saat ini yang disebut sebagai varian yang paling transmissible. Tadi yang saya sebutkan data dari pemerintah UK tadi ya, bahkan dia lebih menular dibandingkan dengan Alpha. Nah, apakah kemudian berpapasan? Nah, ini yang saya belum membaca itu berdasarkan apa? Karena tadi suatu varian itu lebih cepat menular itu variabelnya banyak. Satu, dia lebih mengikat kuat terhadap reseptor yang ada di saluran nafas atas. Kemudian yang kedua, dari sisi replikasi dia lebih besar kapasitasnya dengan varian yang berbeda. Atau dia lebih stabil di lingkungan, sehingga ketika dia keluar dalam bentuk droplet, dia lebih tahan lama. Atau periode orang itu mengalami periode infeksius itu lebih panjang. Nah, ini yang beberapa hipotesis mengapa suatu varian itu lebih cepat menular, sehingga kalau itu ditranslate berpapasan saja itu menular, itu saya kok sepertinya itu sifatnya warning ya, sifatnya lebih untuk orang itu lebih aware, tidak kita ambil maknanya secara tekstual semacam itu, kalau yang saya pahami sekarang semacam itu. Ya, terima kasih dokter. Jadi yang jelas memang lebih infeksius dan lebih menular. Ini poin penting yang harus kita ketahui bersama, sehingga kita harus meningkatkan untuk menjaga protokol kesehatan. Ini itu poin yang harus kita garis bawahi. Ya, ini semakin menarik diskusinya, tapi kelihatannya waktu kita tinggal 10 menit. Mudah-mudahan nanti ada bisa kita bahas yang kira-kira sangat penting ya. Ini ada pertanyaan menarik, ini mungkin khusus Dr. Hakim nih ya, kaitannya dengan ada pernyataan ya yang mengatakan ya, dari seorang tokoh dikatakan di sini bahwa kalau vaksin itu bukan solusi mengakhiri pandemi. Nah, mohon komentar dan apa penjelasannya Dr. Hakim mengenai apakah ya, vaksin itu ya ini dikatakan bukan solusi mengakhiri pandemi. Ya, ini salah pernyataan Menkes sebelumnya ya Bu Siti Fadilah, dan ini juga sangat viral di media sosial, dan ini juga saya menyayangkan ya, karena bisa disalahpahami oleh orang-orang awam berkaitan dengan masalah ini. Kalau kita melihat dua wabah SARS, wabah MERS sebelumnya ya, kita kan wabah corona ini bukan yang pertama kali ini terjadi. Ya, kita sudah pengalaman dengan wabah SARS-CoV tahun 2002, 2003, kemudian kita juga sudah pengalaman dengan MERS-CoV 2012 ya, di Jeddah di Saudi Arabia. Nah, saat itu memang penyebaran itu bisa teratasi tanpa vaksin. Itu betul, itu suatu fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Mengapa? Karena saat itu containment-nya ya, jadi pelokalisiran wabahnya itu sangat efektif. Ya, dan juga didukung oleh virusnya sendiri yang lebih menimbulkan gejala berat. Jadi langkah-langkah ketika itu sudah cukup efektif untuk menghentikan wabah ya, isolasi, karantina, tracing, identifikasi hewan pembawanya ya, makanya di Guangdong itu gimana dulu hewan-hewan yang intermediate host-nya itu dibunuh ya, dibakar ya, gitu. Jadi itu cukup ya. Sehingga ketika itu orang bikin vaksin, vaksinnya udah mau uji klinis fase 1 atau bahkan fase 3, kasusnya udah enggak ada. Ya, sehingga apa, nggak mungkin uji klinis vaksin ketika kasus itu sudah hampir habis ya, sehingga saat itu ya SARS berhenti di angka 8.000, MERS berhenti di angka 4.000-an ya, itu suatu fakta sejarah. Nah, ketika awal ini saya ketika awal-awal pandemi COVID melihat sejarah wabah pandemi SARS sama MERS itu, saya nanti sejarahnya akan berulang, di mana kita bisa menghentikan SARS-CoV-2 ini dengan cara yang sama, nggak butuh vaksin. Di awal-awal wabah saya masih berpikir seperti itu. Ya, kita cukup melakukan langkah-langkah epidemiologi klasik namanya, jadi isolasi, karantina, kontak tracing, containment, macam-macam itu. Tetapi ternyata sifat persebaran virusnya ini berbeda. Ya, SARS-CoV itu angka reproduction number-nya SARS-CoV-2 itu lebih tinggi. Kemudian yang kedua, peningkatan mobilitas penduduk itu tentu jauh lebih cepat dibandingkan dengan wabah sebelumnya ya. Angka perjalanan udaranya kan jauh lebih tinggi. Kemudian sifat virusnya sendiri ya, angka kematiannya rendah, ini turut mempercepat penyebaran wabah. Jadi istilahnya semacam ini. Ada orang yang bilang COVID ini kan nanggung ya. Kalau emang virusnya mematikan kan harusnya matinya di pasar, di jalan-jalan, ini matinya di rumah sakit. Gitu. Nah, kalau dari sisi pengendalian wabah, sebetulnya virus itu malah gampang diatasi kalau matinya itu cepat orang yang terinfeksi. Ya. Mengapa? Ketika orang yang terinfeksi mati, virusnya nggak punya waktu lagi untuk menyebar ke orang lain. Itu yang terjadi pada SARS dan terutama pada MERS. MERS itu angka kematiannya 30%, sehingga sebagian besar orang ketika terinfeksi MERS-CoV ya, itu langsung muncul gejala, dia butuh ke rumah sakit. Nah, kalau dia butuh rumah sakit kan dia nggak mungkin lagi untuk jalan-jalan menyebarin virusnya, jadi dari sisi containment-nya lebih gampang. Nah, itu salah satu faktor pendorong mengapa MERS itu lebih mudah diatasi ketika itu dibandingkan dengan SARS-CoV-2. Orang itu terinfeksi nggak muncul gejala, dia masih jalan-jalan ke sana kemari, menyebarlah mungkin banyak orang. Sehingga dengan angka penularan kasus sekarang ini yang sudah sampai lebih dari 180 juta orang, mau nggak mau kalau kita hanya mengandalkan imunitas alami yang ternyata itu sifatnya short life, terutama pada orang-orang yang tanpa gejala dan bergejala ringan, maka vaksin itu menjadi salah satu solusi. Tetapi kalau dikatakan bukan solusi, keliru. Ya. Tetapi salah satu solusi, iya. Ya. Minimal apa? Untuk seseorang itu, ya, ketika dia terinfeksi, ya, minimal dia gejala ringan sehingga tidak butuh perawatan rumah sakit. Kalau tidak ada vaksin, ya misalkan ya angka efikasi vaksin Sinovac untuk mengatasi COVID bergejala itu kan 65%. Kalau misalnya harusnya ada 100 orang yang ke rumah sakit tinggal 35, ya itu kalau dikalikan sejumlah kasus itu akan mengurangi sekali layanan beban di rumah sakit. Seperti itu yang harus kita pahami ya. Nah, ini kalau dikatakan bukan solusi itu jelas keliru ya, tetapi salah satu solusi iya, solusi yang lain adalah tadi pengetatan protokol kesehatan, langkah-langkah epidemiologi klasik yang harus lebih jauh lebih konsisten sampai vaksinasi ini mencapai ininya gitu. Dan sayangnya juga beliau juga tidak konsisten. Di satu sisi vaksin bukan solusi, tapi di sisi lain beliau juga memvaksin ya dengan mengikuti salah satu uji klinis vaksin yang ada. Jadi ini langkah-langkah yang tidak konsisten ini yang bisa jadi kalau orang awam melihat itu kan bisa dengan mudah ya, oh ini suatu pendapat yang nggak konsisten gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih Dr. Hakim. Ini Dr. Rehan sudah bergabung, mungkin ada tambahan komentar dokter. Cukup ya. Oh ya, tadi sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Dr. Hakim kaitannya dengan masalah vaksin ya. Memang bukan solusi satu-satunya, tapi memang salah satu solusi yang saya kira memang harus kita tempuh bersama ya. Dan ini memang perlu kerjasama kita semua, baik dari unsur pemerintah ya, dan kemudian masyarakat tentu kita sebagai yang harus kemudian melaksanakan secara bersama-sama program vaksinasi ini. Dan alhamdulillah ini sudah mulai digencarkan lagi oleh pemerintah program vaksinasi ini. Ya, masih ada 5 menit, ini masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin, ya, ini ada pertanyaan dok. Mungkin kaitannya untuk Dr. Rio ya, karena nah ini bagaimana kondisi situasi yang saat ini rumah sakit pada penuh, kemudian kalau kondisi kritis di rumah ini terus bagaimana, apa yang harus dilakukan dok? Apakah tetap atau apa yang bisa dilakukan? Apakah tetap harus perlu dibawa ke rumah sakit, kemudian harus antri atau kemudian seperti apa? Karena ini juga banyak terjadi dan dialami juga mungkin dengan teman-teman atau saudara dekat kita, kondisi rumah sakit yang penuh sementara memang kondisi sakitnya sangat membutuhkan pertolongan begitu. Dr. Rio Pranata mungkin. Ya, terima kasih Dr. Oki. Jadi pertanyaannya ini memang kita alami ya sekarang. Pertanyaan ini sekarang sedang kita alami, bahkan ini harian di banyak wilayah di Indonesia ya, termasuk di tempat saya bekerja sendiri. Nah, memang secara, kalau kita melihat secara anjuran umum, ketika derajat sedang, maka itu harus dirawat di rumah sakit gitu. Tapi kondisinya sekarang semua penuh, IGD penuh, perawatan penuh. Apa yang bisa dilakukan gitu ya? Yang paling pertama adalah tetap berusaha untuk mendapatkan akses ke rumah sakit, ya itu tetap harus dikerjakan, itu paling utama. Jadi mungkin kalau keluarganya ada banyak anggota keluarga ya bagi tugas gitu, ada yang tetap menghubungi, berusaha semaksimal mungkin ya, karena itu bagian dari usaha kita untuk memperoleh kesehatan. Nah, sambil kita menunggu untuk mendapatkan rumah sakit, beberapa hal bisa dilakukan. Ya, seperti apabila memang saturasinya rendah, kita mencari akses oksigen gitu ya. Kita membeli atau menyewa tabung oksigen yang sekarang pun di beberapa daerah sudah terjadi kekurangan oksigen ya. Ini memang udah musibah besar ini buat kita. Kemudian hal-hal lain yang bisa dilakukan ada namanya proning position. Nah, ini sempat dilakukan juga sebenarnya sudah sejak awal pandemi, kemudian menjadi populer kembali ketika di India, ketika terjadi lonjakan kasus, kemudian mereka menerapkan hal ini, pasien-pasien yang di rumah itu melakukan proning position sambil menunggu perbaikan atau saat-saat di rumah sakit oksigen kurang, mereka mengoptimalkan dengan melakukan prone position. Itu mungkin kita bisa melakukan searching di YouTube atau di Google ya, udah banyak contohnya, posisi tengkurap dengan alas bantal miring kanan atau miring kiri, kemudian posisi setengah duduk, seperti itu untuk mengoptimalkan oksigenasi sekaligus mengurangi kebutuhan terhadap oksigen. Kemudian itu mungkin yang bisa kita lakukan, cuman dan berdoa, jangan lupa berdoa karena ya mungkin karena kita ketahui bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita khawatirkan ya, ketika terjadi lonjakan kasus, kemudian kita tidak mampu untuk menutup atau menanggulangi lonjakan kasus ini, sehingga banyak pasien tidak tertangani meninggal. Yang saya alami sendiri beberapa pekan yang lalu itu dalam satu hari kita ada 20 kasus meninggal, dan sebagian besarnya itu pasien baru datang di IGD. Jadi sudah perburukan lama di rumah karena tertahan tidak mendapatkan akses ke rumah sakit. Ini yang kita khawatirkan, itu begitu mudahnya nyawa melayang karena karena sikap abai dari beberapa pihak. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama agar ini tidak berlangsung terus-menerus. Mungkin itu Dr. Oki. Ya, satu lagi terakhir mungkin untuk Dr. Rio, ini kaitannya dengan masker, Dok. Ini ada yang bertanya apakah penggunaan masker itu hanya 4 jam dan bagaimanakah yang ideal, khususnya karena kita memang ada banyak varian tadi. Apakah perlu ada perubahan dalam kita menggunakan masker begitu? Ya, sebenarnya penggunaan masker itu dikembalikan kepada aktivitas harian kita, ya, resiko yang kita miliki gitu. Kalau petugas kesehatan yang beraktivitas sehari-hari di kondisi level kondisi infeksi tinggi zona merah atau zona kuning, maka penggunaan masker adalah wajib, masker N95 itu ya. Kemudian itu pun juga harus diganti. Memang ada anjuran minimal 4 jam penggunaannya gitu. Ya, ini sifatnya ideal gitu ya. Ideal kita mengganti setiap 4 jam gitu. Tapi mungkin ini pengalaman pribadi saya saja gitu. Jadi kalau kita dengan resource yang terbatas, kemudian masker juga harus di-reuse setelah dilakukan sterilisasi, memang sulit untuk melakukan penggantian setiap 4 jam tadi gitu. Jadi paling yang bisa kita lakukan adalah menggantinya setiap dalam sehari itu satu kali minimal gitu ya, kalau aktivitas kita memang tinggi sekali. Nah, kalau masyarakat biasa penggunaan yang dianjurkan adalah masker medis, kemudian dilapisi masker kain saat ini ya, dua lapis gitu. Nah, ini juga kalau memang aktivitasnya sangat misalnya terpaksanya harus berada di kerumunan, misalnya belanja di pasar atau menghadiri pertemuan-pertemuan, maka memang sebaiknya setelah itu langsung diganti gitu. Karena dengan asumsi bahwa kita baru saja berada dari resiko yang dari tempat yang penuh resiko, maka sebaiknya mengganti yang baru yang lebih bersih, seperti itu gitu. Tapi kalau kita hanya pemakaian sendiri, itu memang resiko tadi tentunya lebih rendah lagi gitu. Memang ukuran-ukuran yang disampaikan oleh para ahli itu sifatnya himbauan, tapi semua nanti dikembalikan kepada situasi yang kita alami sendiri. Kalau menurut pengalaman saya seperti itu. Karena kalau saya saklek, saya bilang, oh itu harus diganti setiap hari, setiap 4 jam, setiap 8 jam. Itu nanti ada orang yang aktivitasnya tidak sepadat itu ya. Dia hanya menggunakan pribadi untuk melindungi diri sendiri, di rumah, keluar seperlunya. Nah, kalau seperti ini mungkin tidak harus mengganti sering-sering. Mungkin itu yang bisa sampaikan untuk Dr. Hakim atau Dr. Ray mau menambahkan. Ya, terima kasih. Ya, akhirnya waktu jualah yang mungkin membatasi kita. Tapi sangat menarik ini, masih ada beberapa pertanyaan. Mungkin kalau ada kesempatan di lain waktu, mungkin kita bisa diskusi lagi tentang permasalahan ini. Mungkin untuk mengakhiri talk show kali ini, saya mohon salah satu pembicara, mungkin Dr. Raihan ya, bisa memberikan closing statement, khususnya bagi kita semua masyarakat Indonesia, bagaimana kita menghadapi bersama-sama menghadapi pandemi ini, dan secara khusus pada periode ini kita sedang menjalani masa PPKM ya, khususnya di Jawa Bali. Walaupun Dr. Rehan di Lombok mungkin bisa memberikan nasihat kepada kami yang ada di sini, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk menerapkan PPKM yang sudah diatur oleh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, gubernur, dan juga bupati di tiap-tiap daerah sudah mengeluarkan instruksi ini. Mudah-mudahan mohon nasihatnya bagaimana agar kita bisa bersama-sama mengatasi pandemi ini. Dengan tentu saja tetap kita memohon pertolongan kepada Om. Kepada Dr. Raihan, kami persilakan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim ya. Terkait dengan keadaan kita di sini, di mana kasus melonjak, pertama kita selalu menekankan kita bersama-sama. Jadi bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas rakyat, tetapi kita tugas bersama-sama untuk melawan COVID, dan tugas bersama juga untuk terus memberikan edukasi, dan jangan sampai menyalahkan pemerintah saja, menyalahkan rakyat saja, kemudian beralasan dengan pemerintah saja melanggar, rakyat juga melanggar, tetapi sikap bijak kita terus saling memperingatkan ya, memperingatkan bersama-sama tetap jaga protokol kesehatan dan silakan beraktivitas ya, tapi tetap menjaga protokol kesehatan ya, dan inilah hakikat kehidupannya, kita terus saling menasihati terus ya, jangan sampai kesalahan menjadi hujah atau alasan ya, pemerintah aja begitu, kita pun begitu juga, tentu ini tidak bijak. Nah kemudian mungkin yang terakhir terkait dengan PPKM, kita berusaha mentaati, dan ini bukan hanya dianjurkan pemerintah, tetapi dianjurkan oleh para ahli, dan tentunya kita punya akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, kita taat kepada pemerintah kita selama tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga para ulama menjelaskan kalau kita taat dengan lampu merah itu berpahala. Ya, selama tidak bertentangan, dan apalagi ini ya, aturan dari PPKM ini jelas ya adalah saran dari para ahli ya, bahkan dalam hal ini kita punya basic ilmu landasan dalam Islam, yaitu terkait dengan lockdown. Meskipun lockdown ini belum penuh ya, PPKM bukan lockdown penuh. Ya, tetapi kita berusaha menerapkan, dan ini adalah landasan dalam Islam ya, saya bacakan hadisnya sebagai terakhir, idza sami'tu muta'una fala tadkhulu bi ardin fala tadkhulu ha wa idza waqa'a bi ardin fa antum fiha fala takhruju minha. Apabila kalian mendengar suatu wabah, mohon maaf terputus kelihatannya Dr. Raihan, mohon maaf Dr. Raihan masih monitor ya, mohon maaf kelihatannya ada gangguan koneksi. Ya, jadi dari apa yang beliau sampaikan tadi sebagai penutup bagi kita semua, bahwasanya kita harus mendukung setiap program pemerintah yang sudah bagus direncanakan dan sudah berjalan, baik itu vaksinasi atau kemudian PPKM yang saat ini sedang berjalan. Dan poin pentingnya adalah kita perlu kebersamaan, kemudian kita perlu edukasi yang benar dan tepat kepada masyarakat, ya, dan kita jangan percaya dengan berita-berita atau informasi hoax ya, dan tentu saja kita perbanyak doa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini segera berakhir. Saya kira itu poin-poin penting yang bisa kita ambil, sangat bermanfaat sekali dari tiga pembicara. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pembicara, Dr. Raihan, Dr. Hakim, Dr. Rio, dan kemudian terima kasih juga kepada segenap kru KIPMI ya, yang telah membantu terlaksananya acara pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan kita pada kesempatan yang akan datang akan membahas tema-tema yang menarik lain. Saya kira demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya memandu acara ini. Kita akhiri, Alhamdulillah Rabbil Alamin, terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.